Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama di halaman 2 pada surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Sudah jelas itu? Apa yang kurang jelas? Jadi wanita yang dicerai oleh suaminya, dia wajib menunggu atau menahan diri, atau yang disebut masa iddah salasata quru. Salasata quru ini ada yang mengartikan 3 kali suci, ada yang mengartikan 3 kali haid. Ya, selama belum jatuh, belum habis masa iddah 3 kali suci atau 3 kali haid tadi, tidak boleh nikah dengan siapapun kecuali rujuk, kalau mau nikah rujuk dengan mantan suami atau suami yang sudah menceraikannya tadi. Singkatnya, dalam masa iddah tidak boleh menjalin cinta atau dinikahi oleh siapapun kecuali kalau yang merujuki itu, yang menikahi itu mantan suami yang sudah mencerai tadi. Ya. Nah, kalau memang sudah 3 kali quru atau 3 kali suci atau 3 kali haid, suaminya tidak merujuki kembali, boleh. Siapapun mau menikahi kalau sama-sama cocok, boleh. Jadi wanita singkatnya, kalau dicerai suaminya, kalau mau nikah lagi dengan orang lain, harus menunggu sampai masa iddahnya habis. Sebab dalam masa iddah itu yang paling berhak untuk merujuki adalah siapa? Bukan suaminya, mantan suami. Kalau dia ada cerai itu sudah tidak punya suami. Tidak punya suami. Nah, kalau sudah masa iddah habis kok suaminya tidak kembali, tidak rujuk, ya itu siapapun boleh. Mau menikahi asal sama-sama cocok, ya sudah boleh dinikah. Itu maksudnya. Apalagi? Masih di halaman 2 nomor 10. Tidak ada iddah bagi wanita yang belum dikumpuli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Pertanyaan. Apa yang melatar belakangi perceraian sebelum dikumpuli? Karena yang selama ini saya ketahui dan diyakini semua orang, siang menikah, malam langsung berkumpul, istilah kita malam pertama. Seandainya memang ada perceraian itu sebelum dicampuri dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, apakah laki-lakinya berdosa, Ustaz? Jadi latar belakang kenapa menceraikan, maksudnya pengantin baru seneng-senengnya kok malah cerai, ya enggak tahu kan. Itu menunjukkan agama Islam itu lengkap sekali, komplit sekali. Ajarannya Islam itu enggak kurang, maka betul kan. Allah sudah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya. Sempurnakan oleh Allah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini dan Allah meridhoi. Apa itu? Allah meridhoi Islam menjadi agama kita. Jadi segala kemungkinan yang terjadi itu sudah diatur dalam Islam. Ya kan? Loh, mau nikah masa belum dikumpuli sudah dicerai. Nah, sebabnya apa? Ya tidak tahu kan kita. Maksudnya tidak ngalami seperti itu. Ya mungkin banyak sebab. Mungkin banyak sebab. Baru nikah, ya kan belum tentu kalau sekarang nikah terus nanti malam pertama, nanti malam itu belum tentu. Kalau orang tua kita dulu ceritanya, ya, belum satu, apa sekarang nikah satu bulan itu baru kumpul. Ya, orang tua dulu. Kalau anak sekarang kan belum nikah sudah kumpul. Canggih-canggih anak sekarang ini. Lo tanya mbah-mbahmu dulu kan, dicedai suaminya itu malah pakai tagen kenceng kok. Tagenan bukan rok-rokan, pakai tagen kenceng. Lah suaminya yang mendekati yang minggrang-minggring. Maka jangan kamu gambarkan seperti sekarang. Islam itu sudah kamu belum lahir, sudah ada. Mbah-mbah kita itu tidak seperti kita sekarang. Kalau kita kan banyak rakus, tidak sabar. Belum halal sudah dikumpuli. Maka sering terjadi gadis-gadis kecil. Ada apa? Hamil. Kemarin yang ditayangkan di TV itu. Anak 15 tahun sudah memperkosa teman sekolahnya. Kok 15 tahun tuh? Kelas 5 SD. Memperkosa anak kelas 5 SD. Berapa kira-kira? Nah, jadi jangan kamu bayangkan seperti yang kamu bayangkan tadi. Pagi kumpul. Nah. Terus malam pagi nikah, malamnya kumpul. Itu rak kowe gitu lah. Zaman dulu enggak. Maka bisa jadi kan, ya, nikah. Nah, di situ mungkin beberapa hari atau beberapa bulan. Setelah tahu sifat-sifatnya, wah ini kok galak sekali. Nah, disuruh sidik malah nesu, suka marah dan sebagainya. Enggak tahu sebabnya, yang jelas. Kalau belum sampai kumpul kok sudah dicerai, mesti gak kecocokan itu. Mesti gak ada kecocokan. Nah kalau cocok ya gak mungkin dicerai kan. Lah tidak cocoknya karena apa? Ya kita kan tidak tahu ya, masing-masing orang ada cocok ada tidak. Nah, mungkin selama ada di situ, ya belum sampai kumpul untuk mengetahui sifat-sifatnya dulu. Bagaimana lah setelah di situ. Belum sampai kumpul dah ada rasa tidak suka. Nah itu, andai kata saya terus kumpul nanti hamil punya anak padahal saya tidak cocok gitu kan. Nah, maka dia mungkin hati-hati dulu sebelum, sebab tahu risikonya, saya kumpul risikonya hamil punya anak. Nah itu kan tahu risikonya, maka saya tidak kumpul dulu, akan melihat sifat-sifatnya dulu, bisa juga itu. Nah setelah tidak cocok ya sudah dicerai. Nah maka Islam menerangkan kalau terjadi suami istri yang suami yang menceraikan istrinya belum sempat kumpul, maka bagi wanita yang dicerai oleh suaminya belum kumpul tadi tidak ada masa iddah, tidak ada masa menunggu. Ya. Karena sekarang pagi ini dicerai suaminya, nanti sore ada yang ngelamar, boleh. Belum kumpul kok. Ya. Nanti sore ada yang ngelamar, mau nikah dengan orang lain, boleh. Jadi tidak ada nidah bagi wanita yang dicerai suaminya, sedang dia belum pernah hubungan seksual. Apalagi? Halaman 6 pada bagian D. Wanita yang hamil idahnya hingga melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Pertanyaan, apakah yang dimaksud wanita-wanita yang hamil di sini termasuk yang belum menikah atau yang tidak, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya wanita yang belum menikah sudah hamil, kapan waktu nikahnya, Ustaz? Jadi yang dibicarakan di sini itu wanita-wanita yang apa? Hamil karena nikah, tidak bicara orang zina di sini. Kalau zina dalam Islam enggak ada kok, zina dinikahkan itu enggak ada. Kalau zina, kalau dia masih gadis zina, hukumannya dicambuk 100 kali di muka umum begini. Ya, bukti ping 100. Dan tidak disembunyikan di kamar, diumumkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Takzir. Biar dia jera. Biar jera. Dipukul di muka umum 100 kali kan malu dia. Lah bagi yang belum zina melihat itu juga biar takut tidak menjalankannya. Kalau gitu biasanya udah kapok udah. Nah kalau perempuan yang sudah nikah zina, hukumannya mati. Dirajam, ya, lempari batu sampai mati dia. Lha reneng riwayate hamil dinikahke, ndak ada, hamil digebuki. Hukum Islam begitu. Tidak seperti sekarang, sekarang banyak orang hamil masih dikasih hadiah kok. Hadiahnya apa? Nikah. Ya, karena sudah nikah oleh ayahnya atau oleh ibunya disemayani sok kowe nek lulus wis semester 5 karo semester 6 ya, 2 semester lagi lulus. Untuk mempercepat nikah terus itu perskot dulu. Nah, terus hamil. Hamil lapor orang tuanya, akhirnya dipercepat pernikahannya karena sudah hamil. Itu bukan cara Islam. Nah, coba tengok, kalau belum hamil, kalau wanita hamil belum nikah, idahnya kapan? Tidak punya idah dia, gebuki kok idah barang. Tidak punya idah, tidak aturan idah, tidak ada. Ya. Nah, kalau hamil, belum nikah kok hamil, hukumannya kalau gadis atau jejaka, pukul 100 kali di muka umum, biar tahu. Masyarakat yang belum melakukan, biar tidak ikut-ikutan, bagi yang melakukan biar jera. Kalau sudah nikah, kok zina, dirajam sampai mati. Nah, itu. Wah, katanya hukum Islami keras ya. Dan orang dikerasi ya gitu-gitu terjadinya. Ya? Hukum Islam itu bukan keras, tegas. Ya? Kenapa? Wong nikah saja itu tidak jalan sulit. Kenapa kamu harus menempuh jalan setan? Sedang Allah sudah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Nah, kesulitannya, nikah itu apa kesulitannya? Kok memilih jalan setan yang susah payah yang membawa akibat sengsara, kamu tempuh. Jalan yang lurus mudah tidak ditempuh. Nah, itu kan. Maka ada hukumannya. Apalagi? Berasal dari halaman pertama, masuk ke halaman dua pada Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Yang ditanyakan pada kalimat orang yang memegang ikatan nikah. Nah, siapakah orang yang memegang ikatan nikah itu? Kemudian yang kedua, pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Ya, yang memegang ikatan nikah kan sama suami istri kalau belum cerai kan memegang ikatan nikah itu. Jadi ayat ini tadi kalau suami menceraikan istrinya sedang istrinya belum dikumpuli atau belum dicampuri, tetapi dia sudah menentukan maharnya yang akan diberikan. Sudah akan diberikan mahar, sudah ditentukan jumlah yang akan diberikan. Nah, ternyata belum sampai dikumpuli sudah dicerai. Maka suami tadi diwajibkan membayar maharnya separuh dari yang sudah ditentukan. Membayar separuh dari yang sudah ditentukan tadi. Nah, kalau apa itu? Si wanita tadi memaafkannya, tidak minta karena belum dicampuri, sudah tidak usah pakai mahar, tidak usah dibayar, tidak apa-apa, saya maafkan. Sudah? Ya, gitu. Ila ayya'fu ayya'funa au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah, nanti kalau dia memaafkan. Nah, orang yang memegang pernikahan kan, wanita tadi sebetulnya dia tidak menginginkan cerai, tapi dicerai oleh suaminya. Jadi sebenarnya menginginkan pernikahan itu tetap diteruskan. Ya, tapi karena suaminya menceraikannya, sedang mahar tadi sudah ditentukan, maka tidak dibayar sepenuhnya, kalau membayar separuh dari yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau wanita tadi memaafkannya, tidak membayar. Ya, itu lebih baik, gitu kan? Maka dimaafkan. Wa antafu akrobu litakwa. Ya, pemaafkannya itu lebih dekat kepada takwa. Nah, itu. Jadi kalau tidak, kalau dia minta maharnya separuh boleh, tapi kalau dia tidak meminta, tidak diberi dan dia memaafkan, malah nyuruh dan tidak usah diberi saja. Itu lebih baik, itu lebih dekat kepada takwa. Berarti pemaafan itu dari pihak yang memegang pernikahan, mestinya istri kan. Dia maunya tidak ingin cerai lah, yang ingin cerai suaminya. Ya sudah, tidak usah diberi mahar aja, wong belum, kamu belum apa-apa dengan saya kok, tidak usah diberi mahar. Nah, yang begitu itu kata Allah, itu lebih dekat kepada takwa. Jadi tidak usah membayar suami walaupun sudah ditentukan maharnya, tapi karena belum pernah ngumpuli dirinya, ya sudah dimaafkan, saya tidak usah kamu bayar saja. Ya, apalagi? Apakah pada waktu masa idah boleh keluar ke rumah, boleh keluar rumah, contohnya ke pasar atau mungkin ke tempat saudaranya, Ustaz? Boleh. Kalau masa idah boleh aja, kalau memang gaweane ning pasar, terus nek ning pasar mangan opo? Ya, pasar boleh, tapi tidak berhias. Tadi kan Nabi mengatakan kan pakai celak, artinya berhias supaya menarik perhatian orang lain karena cantiknya, karena dendang payu singkatnya, itu tidak boleh. Ya, masa kita itu jangan apa itu berhias sehingga menarik kecantikannya pada orang lain. Nanti akan orang lain akan jatuh cinta kepadamu sedang belum pulih. Ya, mencintai orang yang masih di dalam masa dah, nah itu. Tapi kalau memang pekerjaannya ke pasar ya boleh. Nah, kalau dia ke pasar enggak boleh, padahal dia pekerjaannya itu di pasar. Lah termasa idah 3 kali kuruk tadi sing jamin ngomae sapa jamin? Ya memang jaminannya ya ta? Masa idah itu sebenarnya masih dijamin oleh suaminya. Menafkahnya selama masa idah itu jaminan suaminya. Sekarang itu banyak kok, belum masa idah aja suaminya enggak jamin, apalagi udah dicerai. Kan banyak toh yang katanya selama jadi istrinya enggak pernah diberi nafkah. Ada enggak ibu-ibu itu? Nah, ya, selama jadi istrinya itu enggak pernah diberi nafkah. Masih jadi istrinya aja enggak diberi nafkah, apalagi sudah cerai. Maka kalau sekedar ke pasar, ke tempat saudaranya, ya, yang ada memang keperluan yang tidak boleh tinggalkan, ya boleh saja, tapi jangan berhias. Apalagi? Apakah pernikahannya sah apabila karena terpaksa, dan apabila si istri tidak mau dikumpuli, apakah tetap berdosa? Jangan ada terpaksa, jangan ada keterpaksaan. Maka nikah terpaksa itu enggak boleh. Nikah kok terpaksa itu ya? Ya, jadi pertanyaan itu aneh, nikah kok terpaksa. Aku terpaksa gelem. Terpaksa mau. Kenapa terpaksa mau? Lah nunggu ndak entuk-entuk terpaksa mau. Nah, itu enggak boleh. Jangan terpaksa. Ya dah? Karena apa? Tujuan pernikahan itu mawaddatan warahmah. Menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Lah kalau terpaksa mesti enggak ada rasa cinta kasih sayangnya, enggak ada orang terpaksa. Sebetulnya enggak suka saya, tapi terpaksa. Maka orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang, kalau anaknya enggak mau jangan dipaksa. Tapi orang tua berhak, berkewajiban bahkan mencarikan jodoh anaknya, memilihkan, jangan anak perempuannya kon golek dhewe ya ta. Maka kewajiban seorang tua itu ya mendidik anaknya yang baik, mendidik akhlaknya yang baik. Kalau sudah dewasa usia nikah, orang tua mempunyai kewajiban mencarikan jodoh anaknya. Ya untung kalau orang-orang yang ngaji ini, orang tua biasanya nek arep goleke jodoh anake kan wong Jawa kok ya. Masa anak wedok tawak-tawake, jane ya butuh. Jane butuh. Lah nek ora mbok tawake sing ngerti sapa gitu toh. Lah maka lewat pengajian biasanya pimpinan cabang yang mencarikan. Jadi orang Jawa itu kan banyak suka lelamisan, jane butuhe tawake ditawani moh. Jane ya luwe tenane tawani mangan. Ndak mau kok karpe njaluk sing nawani bola bali gitu. Hadilah ketanggor iki tawani mari, oh mari makan. Wah sudah pun tuwuk kok ya wis. Ah kono tinggal mangan. Batine lho kok ora ditawani meneh ya wis. Mau wis ra gelem ya wis. Nah kita lelamisan-lelamisan itu hilangkan sudah. Nah iya iya tidak tidak gitu. Ya. Ya itu juga begitu, sebenarnya saya punya anak perempuan kepengin supaya segera dapat istri, buat suami, karena wakil naik wedok tadi malu. Masa anak putih ditawak-tawak ke? Lah memang anak putih itu nek ora mbok tawake piye, kok ibaratnya seperti dagangan. Ya ta? Maka istrinya mencarikan jodoh yang cocok. Ya, gitu. Kalau warga ngaji dibantu oleh pimpinan cabangnya, bisa nyerahkan foto cabang dan nanti ditarik-tarikan. Tarikannya pun tidak cocok, jangan dipaksa, gitu loh. Maka paksaan enggak boleh. Apalagi? Berdasar surat Al-Baqarah ayat 237, apabila suami ingin mencerai istrinya yang belum dikumpuli, akan tetapi maharnya sudah diberikan, apakah maharnya tadi boleh diminta separuhnya, Ustaz? Boleh. Boleh. Nah, coba kamu baca ayatnya tadi. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya, gitu. Jadi mau minta separuh boleh. Tapi kalau tidak minta dimaafkan ya lebih baik. Ya, dimaafkan oleh perempuan tadi misalnya. Kuit ini bayar separuh, ya wes rasah baik. Gitu. Atau sudah dibayar oleh suaminya walaupun sudah saya bayar kepadamu, belum kumpul, kamu saya cerai. Mahar yang sudah saya berikan kepadamu, tidak saya minta, itu juga baik, lebih baik. Lebih baik. Maksudnya pemaafan itu lebih baik lah daripada apa, mengambil suatu tindakan. Maafkan, sudah, ya sudah, kamu saya cerai. Dan mahar yang sudah saya berikan kepadamu, tidak saya minta. Sudah, sah berarti. Apalagi pada kenyataannya banyak yang terjadi di masyarakat, kalau ada wanita hamil yang tidak punya suami, dia tidak menunggu waktu melahirkan, akan tetapi orang tuanya mencarikan suami dengan cara membeli atau memberi hadiah kepada calon suami tersebut. Bagaimana dengan hal itu, Ustaz? Kalau yang menikahi itu bukan yang menghamili, nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah kalau yang menghamili, yang menikahi bukan yang menghamili. Ya. Wong apa itu? Hamil resmi sudah nikah saja. Itu tidak boleh dinikahi kalau dia belum melahirkan. Itu hamil resmi dengan suami. Dicerai dalam keadaan hamil. Itu tidak boleh dinikahi orang lain. Sebelum anaknya lahir, maka disebut masa iddah tadi. Ya. Apalagi ini hamil tidak nikah. Hamil tidak nikah. Wong nikah resmi aja tidak boleh kok. Hamilnya karena nikah resmi, terus dicerai suaminya dalam keadaan hamil, itu dinikahi orang lain gak boleh. Ya, andai kata dilaksanakan pernikahan, tidak sah nikahnya. Maka wanita-wanita yang sudah bersuami, kemudian dicerai suaminya mau dinikahi orang lain, tadi kan diterangkan jangan menyembunyikan apa yang ada dalam rahimmu. Wanita tadi kan terasa, saya ini hamil apa tidak, kan tahu dirinya sendiri. Nah kalau hamil mau dinikahi orang lain, katakan saya hamil. Jadi kalau menikahi saya sedang hamil, tidak boleh. Saya nanti biar sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan, boleh dinikahi. Pagi ini lahirkan, sore nikah lagi dengan orang lain, boleh. Itu diterangkan ayat tadi. Tapi suaminya jangan mengumpulinya walaupun sudah nikah. Sah. Karena dia masih dalam keadaan masa apa? Masa nifas, bukan masa iddah. Iddahnya habis kalau sudah wanita hamil, sudah melahirkan, iddahnya habis. Tapi dia masih dalam keadaan masa nifas. Maka kalau wanita tadi hamil kemudian melahirkan pagi ini, nanti siang nikah dengan orang lain, nikahnya sah, tapi gak boleh dikumpuli. sebelum masa nifasnya habis. Apalagi? Bagaimana kalau istri yang masih dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya itu, kalau pakai bedak atau lipstik tipis agar tidak terlihat pucat, ini diperbolehkan atau tidak? Ya, biar tidak terlihat pucat, terlihat oleh siapa? Biar tidak pucat itu terlihat oleh siapa? Nah, makanya kan di merah-merah biar ketok bergas gitu, gak punya daya tarik gitu kan terus kan. Maka saya tanya, biar tidak terlihat pucat itu ketok karo sapa? Tadi pakai celah aja gak boleh itu kok. Dalam hadis tadi kan ada kan, memakai celah aja gak boleh. Nah, celah itu bisa menghiasi, nambah kecantikan. Nah, sehingga menarik orang. Ya, malah biar kita pucat ini benar tergoda malah. Karena ini masih masa iddah. Apalagi? Apakah suami mengumpuli istri yang sudah ditalak itu sebagai tanda merujuki istri? Istri yang sudah ditalak, dia mengumpuli, itu tanda perzinaan. Lawes, arep dikumpuli kok tidak ditalak. Ya, kalau masih suka ngumpul ya jangan ditalak. Dikumpuli dulu, jangan talak dulu, baru kumpul. Ya, terus ditalak, istri itu kan sudah ditalak suaminya, kamu saya cerai, itu sudah orang lain. Bukan istri lagi. Maka kalau mengumpuli, ya nikah lagi. Nikahnya sudah rusak. Ya, nikah itu rusak, kalau sudah dikeluarkan kata-kata cerai, talak, pegat, ya itu sama. Sudah rusak nikahnya. Nah, kalau ingin ngumpul lagi, ya nikah lagi. Mau rusak sudah kok. Ini cik, senang ngumpul kok ya, enggak mbak pegat ini ngopo. Apalagi? Berasal halaman 7, saya bacakan artinya. Dari Ibnu Shihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa ayahnya pernah menulis kepada Umar bin Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, menyuruhnya supaya menemui Subai'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang hadisnya dan mengenai apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ketika ia meminta fatwa beliau. Umar bin Abdullah lalu menulis surat kepada Abdullah bin Utbah dan memberitahukan kepadanya bahwa Subai'ah pernah menghabarkan kepadanya bahwa dahulu ia adalah istri Sa'ad bin Khawlah dari Bani Amir bin Lu'ayy. Dan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian dia meninggal dunia ketika haji wada di saat istrinya sedang hamil tua. Beberapa hari kemudian setelah wafat suaminya, istrinya pun melahirkan. Setelah suci dari nifasnya, Subai'ah pun berhias diri karena berharap supaya dilamar orang. Kemudian datanglah Abu Sanabil bin Bakka, seorang laki-laki dari Bani Abdiddar, lalu dia berkata kepadanya, saya melihatmu, mengapa kamu sudah berhias diri? Barangkali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat 4 bulan 10 hari. Subai'ah berkata, setelah dia berkata kepadaku demikian, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah boleh menikah ketika aku telah melahirkan, dan beliau menyuruhku untuk menikah lagi jika sudah ada kecocokan. Ibnu Shihab berkata, saya berpendapat tidak mengapa seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak mengumpulinya hingga ia suci. Yang ditanyakan dari hadis ini, kenapa Subai'ah beriddah dengan iddah melahirkan, bukan dengan iddah kematian, Sedangkan Subai'ah ditinggal mati suaminya, yakni Sa'ad, Ustaz. Nah, ini kan ada dua pendapat nih. Dari memahami ini ada dua pendapat. Ya. Sebab dia itu sudah berada dalam masa iddah ketika hamil. Ketika hamil suaminya meninggal. Ya. Kalau hamil dicerai suaminya, suaminya hidup, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedang dia tadi dalam keadaan hamil, suaminya meninggal. Berarti sudah kena masa iddah 4 bulan 10 hari, kan itu kan? Nah, kemudian anak yang dikandungnya lahir. Lahir. Anak yang dikandungnya lahir, tetapi dia masih dalam keadaan masa iddah. Maka tadi ada sahabat mengatakan, wallahi, wallahi, kamu tidak boleh nikah sebelum habis 4 bulan 10 hari. Dia sudah terlanjur berhias, berdandan, dan menarik laki-laki lain. Gitu, nah. Baru melahirkan, terus berhias, berdandan. Nah, terus sampaikan kepada Rasulullah. Karena tadi ada sahabat yang mengatakan, haram kamu nikah sebelum masa iddah 4 bulan 10 hari selesai. Ya, sudah terlanjur berhias, berdandan, ada sahabat melarangnya. Terus tanya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah jawabnya seperti tadi. Ya. Di situ diterangkan, beliau menyuruhku untuk menikah lagi jika sudah ada kecocokan. Jadi seolah-olah kalau kamu sudah melahirkan tadi, ya sudah boleh nikah. Padahal melahirkannya tadi, ya, melahirkan tadi itu apa itu masa iddahnya habis kalau iddahnya itu karena hamil. Nah, ini iddahnya itu karena apa? Mati suaminya. Hanya di sini tidak diterangkan. Tidak diterangkan. Bisa jadi kan, itu sudah masa iddah mati pun sudah habis. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, sahabat tadi juga katakan, kamu tidak boleh sebelum 4 bulan 10 hari. Ya. Tapi wanita tadi ditinggal mati suaminya itu hamil umur berapa? Bisa jadi loh. Hamil umur berapa? Misalnya hamil baru 2 bulan. Ya. Masa iddah suami meninggal berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi sampai masa iddah, sampai melahirkan. Itu otomatis sudah habis masa iddahnya. Habis karena hamil 2 bulan, kemudian lahir anak itu umumnya berapa bulan? 9 bulan. Berarti kan sudah berlaku 7 bulan. Padahal masa iddah ditinggal suami hanya 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamilnya 2 bulan sampai masa melahirkan sudah habis. Maka begitu melahirkan sudah boleh berhias, boleh berdandan, dan itu boleh dinikahi orang lain karena sudah 7 bulan. Ya lah. Tapi kalau memang masa iddahnya belum habis, sudah melahirkan masih ada belum sampai 4 bulan 10 hari, maka tidak boleh nikah karena masa iddahnya masih ada. Jadi orang hamil dicerai suaminya, itu memang masa iddahnya bisa panjang bisa pendek. Apa bisa berbeda, bisa dua paham tadi. Kalau dia ditinggal mati suaminya, jelas 4 bulan 10 hari. Tetapi dia dalam keadaan hamil. Nah, hamilnya nanti pada waktu melahirkan. Badannya 1 bulan dia hamil, suaminya meninggal. Masa iddah suami meninggal 4 bulan 10 hari, sudah habis. Tapi anak belum lahir, berarti dia belum boleh nikah karena dia dalam keadaan hamil. Nanti 2 bulan lagi, jangka 7 bulan baru anak lahir. 7 bulan anak lahir, nah berarti sudah boleh nikah. Karena masa 4 bulan 10 hari sudah habis, lahir daripada kehamilannya juga sudah lahir, habis semua kan. Tapi kalau memang dia melahirkan tapi masa idah 4 bulan 10 hari masih, ya tetap masih belum boleh nikah. Masa idahnya masih ya, belum habis masa idah karena ditinggal mati suami tadi. Nah, apalagi? Apa hukumnya seorang istri yang tidak merestui atau memberi izin suaminya beristri lagi karena mengingat tanggungan dan anak yang sudah banyak dan dalam keluarga tidak ingin ada pihak ketiga, daripada hidup diduakan, mending hidup sendiri-sendiri sama anak-anaknya. Apa yang seperti ini saya istri yang tidak taat dan patuh kepada suami, dan apa saya berdosa, Ustaz? Perlu diketahui, suami poligami itu dibolehkan oleh agama. Allah membolehkan. Tetapi juga dengan syarat, kalau kamu bisa berlaku adil. Ya, fa illam ta'dilu fa wahidatan. Kalau sekiranya kamu tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Satu. Nah kalau istri suaminya mau menikah lagi, dia usul, ya tidak setuju, karena tahu sifat-sifat suaminya mungkin tidak bisa berlaku adil, usul itu boleh saja. Tetapi kalau memang suaminya bisa berlaku adil, ya, dan agama membolehkan, kenapa kamu melarang? Jadi Allah saja membolehkan kok kita melarang, berarti istri yang melarang apa yang dibolehkan oleh Allah itu tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Dan sifat orang yang beriman itu, coba dibaca lagi surat Al-Ahzab 36 itu. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Laki-laki yang mukmin atau perempuan yang mukmin tidak patut apa? Ayo. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Nah, ya kan? Laki-laki mukmin atau perempuan mukmin tidak pantas kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan, kok tidak suka dengan ketetapan Allah, ya, malah mengikuti yang lain, maksiat berarti. Maka dikatakan oleh Allah di situ, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak puas, ya, tidak cocok dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian dia memilih yang lain, itu maksiat. Kalau maksiat, berarti dia berbuat kesesatan yang nyata. Ya, mestinya kalau itu yang beriman tadi, ya Allah membolehkan, ya sudahlah silahkan. Yang penting saya pesan aja, kamu berlaku adil. Sudah. Jangan kok daripada ada orang lain masuk. Ada orang lain masuk tadi ya. Nah, orang ketiga, orang lain. Lah orang ketiga kalau dia sudah jadi istri suaminya kan bukan orang ketiga itu. Ini jadi keluarga sudah. Sudah jadi keluarga. Maka dari itu, kalau sudah menjadi istri suaminya, berarti ini keluarga. Ini keluarga. Jangan kita menentang karena menuruti perasaan. Namanya milik saya sendiri kok sekarang milik dua orang. Perasaan itu. Ya, perasaan. Maka Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau hawa nafsumu atau kemauanmu, kehendakmu tidak mau tunduk dengan apa yang datang dengan Nabi, maksudnya Al-Quran. Apa yang datang dibawa oleh Nabi itu kalau kita itu tidak tunduk patuh mau diatur dengan Al-Quran, walaupun kita mengaku Islam, walaupun kita sholat, walaupun tidak beriman kamu. La yu'minu ahadukum. Sholat masa ora beriman. Oke wae wong sholat ora beriman. Ya. Dia Islam tapi tidak beriman. Karena sholatnya wong hijrah sama Nabi aja yang tidak beriman ada kok. Dia niatnya hijrah karena mengikuti wanita yang jadi senangannya kok ikut hijrah lah. Dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Jadi bukan karena iman. Hijrah karena wanita kan itu kan. Nah maka itu kalau memang suami mau nikah dan memang memenuhi syarat, punya kemampuan, bisa berlaku adil, nah sudah, silakan saja. Jangan wis pilih urip karo anake, sebetulnya itu membohongi dirinya. Ya bagaimanapun juga wanita itu mesti butuh perlindungan. Ya, kalau memang suaminya menikah dengan perempuan tadi juga dibenarkan oleh Islam dan wanitanya pun juga wanita baik mau diatur cara Islam, ya kenapa istri tidak menyetujui? Kecuali kalau wanita yang dinikahi tadi wanita yang brutal, yang tidak baik, tidak mau taat diatur dengan agama, malah memusuhi keluarga, nah itu namanya datang merusak. Kalau istrinya tidak cocok, tidak setuju, pantas. Karena kedatangannya itu tidak membawa kedamaian, tapi merusak. Nah, jadi ya, ibu-ibu, jangan ilmu hanya diketahui saja, tapi perlu diamalkan. Wah, abot aku. Ya. Nek dibujuku nikahnya, ya abot. Sebetulnya lebih abot yang nikahnya, kuwi tanggung jawabnya jadi tambah kok. Gitu. Jadi orang yang punya istri dua dengan punya istri satu lebih berat yang punya istri dua. Apalagi istri tujuh. Entah kan istrinya tujuh. Yang sekarang sedang diramaikan ini. Nah iya, nanti melebu TV barang. Wah, nganggu pengacara. Membila. Lo ngerasa udah nganggu pengacara kalau kamu mengaku Islam. Itu jelas itu dosa. Kok tidak anggu pengacara? Ya. Buat salah seleh itu lebih apik. Ini pengacara ini dilalah yang menunggu. Salah barang yang gelem belani. Kalau kembali cara Islam, itu Islam apa enggak? Katanya Islam. Kalau Islam itu istri yang paling banyak berapa? Empat. Oh, 44. Nah kalau tujuh itu kan berarti misturah telu. Lah kok aja dibela. Harusnya pengacara itu ngandani, oh iya dari segi agama, Islam, karena kamu mengaku orang Islam, ini sudah salah. Istimu itu hanya 4 paling banyak. 5, 6, 7 itu haram, nikahnya tidak sah. Sama kan? Yang kedua, dilihat dari segi pemerintah, hukum undang-undang yang berlaku di negeri ini juga nyalai. Ya. Nah mestinya dikandani, aku jadi pembela betul tak kandani, pasrah wae ngrumah sani salah, dah seleh, sudah. Mau dipertahankan dengan cara apapun gak ada benarnya. Nurut undang-undang negara ya salah, nurut agama apalagi gitu. Ya itu ditayangkan di televisi. Ya. Basa kaya ngono kuwi ditayangke no malah laris. Ini basa ngaji itu, ngaji yang menurut Quran dan Sunnah tayangke kan mandek. Mandek. Di Trans 7 itu katanya digugat orang yang tidak suka lapor ke KPI supaya ini dihentikan. Ini bosan rangke hantu blau tetean gelundung pringis ya. Terusan Nyai Roh Kidul blorong tuyul kuwi malah entuk. Pemburu hantu wis tayange kuwi ngrusak tauhid, ngrusak akidah ya, menanamkan kebohongan anak kecil ndeloki kaya-kaya eneng tenan. Teneng wewedon ya, pocongan temen colot-mencolot itu ngrusak tauhid. Ning kuwi malah ora apa-apa ditonton kayak gitu. Misalnya malah TV MTN nanti kalau sudah bisa ditayangkan akan diisi TV dakwah itu. TV dakwah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk sarana dakwah itu. Rah nanti orang bakal eneng memedi barang orang enek. Memedi gundung pringis, tetean, pemedon, ndruwo, gak ada. Itu kekuatan goib-goib. Perang hanya tangan itu katanya wah dah punya kekuatan lah bohong itu Nyai Roro Kidul barang itu renek murni itu murni dakwah lah ini ngono kuwi isine ya angel sudah dah tak temen ora metu-metu ya diurus ini basa ngono wah tak dakwah menawa apa ente awak kosek. Ya mudah-mudahan lah Allah membuka hati mereka lah. Jadi aneh lah. Ifirnya mencerdaskan bangsa ini itu malah membodohi, merusak tauhid, merusak akidah, membodohkan umat. Meyakini sesuatu yang tidak ada. Tidak hanya sekedar diyakini, ditakuti. Oh tidak ada kok ditakuti. Apalagi Ustadz, sampai sejauh mana tingkat kesabaran seorang suami untuk sabar menahan diri dari sikap istri yang selalu minta cerai? Padahal suami istri sudah ngaji cukup lama dan sudah pernah talak dan rujuk, tapi sesudah rujuk istri sudah minta cerai sampai 5 kali. Alasan istri karena suami tidak adil, gaji hanya untuk membiayai sekolah atau kuliah anaknya. Atau mungkin menurut istri, biaya untuk 3 anak itu harus sama dengan yang diberikan kepada istri baru dia merasa suaminya adik. Dan istri menganggap kalau ada masalah dengan anak, suami selalu membela anak. Padahal istri juga bekerja dan gaji suami diserahkan semua ke istri. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana solusinya? Ini pertama ya, sampai sejauh mana kesabaran. Ya, sabar itu enggak ada batasnya. Umum dah wong mengatakan sabar ya yang batas sih itu toh. Sebenarnya kalau Islam itu sabar itu enggak ada batasnya. Wong sabar kalau sabar itu ada batasnya, kok terus akhirnya nek wis entek batasnya wis ora sabar. Gitu. Padahal Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Isbiru, wasobiru, warobitu, itu lah. Ya kita itu suruh sabar. Tidak boleh sabar, ada batas-batas, tidak ada. Nah sekarang kalau istri meminta cerai, itu rasanya tidak gagah sabar. Karena pengertian sabar itu tetap berusaha melaksanakan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Tetap berusaha menghindari larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Bisa menerima kenyataan yang terjadi dengan ridho. Nah sekarang apa sebabnya istrimu minta cerai itu harus dicari. Istri minta cerai sebabnya apa? Lah itu kan. Kalau sebabnya karena tidak adil tadi, ya. Karena memang Allah melarang kalau kamu boleh punya istri 2-3 boleh, tapi syaratnya adil. Kalau tidak adil, Allah perintahkan 1 saja. Lah mungkin istrimu merasa kamu mempunyai istri tidak adil, lah kemudian yang tidak rasa diadilkan itu istri yang pertama. Terlalu jatuh cinta kepada istri yang baru. Ya mesti sakit hati tadi ya. Daripada sakit hati, punya suami lebih baik hidup sendiri tadi, ya. Nah, itu kalau itu sayati. Maka kalau istri minta cerai, musyawarah. Itu namanya kan berselisih, ya. Saya mau minta cerai, suami saya tidak mau cerai, ya. Itu namanya berselisih, kembali pada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddullahi wa rasulih. Dah, nanti kalau ternyata suami yang kurang pas dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, harus tidak malu suaminya kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata istrinya yang kurang pas, minta cerai tadi, tidak cocok dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, istrinya harus kembali pada tuntunan yang benar. Maka tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau terpaksa tidak bisa diselesaikan, tidak bisa ketemu, ya tak? Ya sudah. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Ya. Kalau memang mau dipertahankan tali pernikahan itu dengan baik, masing-masing melakukan kewajiban dan memberikan haknya, suami mempunyai sifat keadilan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, berpisah dengan cara yang baik. Kenapa tidak repot, ya tak? Ya itu. Nah, coba kamu renungkan, setara pas saya kan tidak tahu. Kenapa istri saya sudah jadi istri saya sekian tahun kok tiba-tiba minta cerai itu sebabnya apa? Lah kamu sendiri yang tahu sebabnya apa. Ini tadi permasalahannya karena istri tadi menganggap suaminya tidak adil karena gajinya hanya untuk membiayai anaknya kuliah. Jadi berdasarkan suami. Masih ada lagi terus mau. Untuk membiayai anak kuliah. Alasan ini karena suami tidak adil, karena gaji hanya untuk membiayai sekolah atau kuliah anak. Mungkin menurut istri, biaya untuk tiga anak itu harus sama dengan yang diberikan kepada istri, baru dia merasa suaminya adil. Diberikan gini, lah mau moco sing bener coba. Biaya tiga anak itu harus sama dengan yang diberikan pada istri, baru dikatakan adil. Atau biaya tiga sekolah anak itu harus sama dengan yang diberikan pada istrinya yang baru. Harus beda loh, weh. Ya, tak? Kalau istri baru, berarti istrinya dua. Ya kan? Kalau tadi biaya tiga anak itu, apa itu? Harus sama dengan yang diberikan kepada istri. Gitu. Lah kalau begitu baru adil. Dan ini maksudnya biaya sekolah itu berapa? Istrinya minta sebanyak yang diberikan anaknya untuk biaya sekolah tadi. Itu berarti istrinya satu. Mung istrinya tadi meri. Maksudnya biaya sekolah karo diwenehke aku kok malah akeh linggo biaya sekolah. Padahal aku ya anaknya dhewe. Ya. Dan yang ini aja sekolahnya baik. Sekarang ini sekolah biayanya mahal kok. Kalau perlu, mestinya istri ngalah. Wis pokoknya anaknya iso sekolah, wis paribasane mangane go kita untuk istrinya itu cukup makan nasi dan garam saja. Yang penting anaknya sekolah, biayanya ya itu malah bagus, jadi dua-dua mikir anak. Masa biaya sekolah ratusan juta. Dibandingkan aku mau. Nah itu tak. Nah itu nek meri ngono kuwi ya rapas. Ini rundingan wae sing apik. Piye bu, apa nek anake genre sekolah kabeh wae. Gen nyambut gawe, latihan tukang ngono malah iso golek duit. Wis ora ngetokke duit, apa begitu. Ya tak. Tapi kalau kamu membacanya pengertian saya tadi, biaya anak sekolah tiga anak itu ya harus sama dengan apa yang diberikan kepada istrinya baru. Nah, istrinya baru berarti punya istri. Wah, nek kuwi anake tadi ya anaknya sendiri kok meri karo anak itu ya. Nah, kecuali yang diberikan baru tadi, istri baru, itu baru. Biaya tiga anak. Ya. Nah, sekarang kalau yang diberikan istri, kalau istri baru loh ya, punya istri baru malah lebih banyak diberikan daripada ya sekolah anak tadi. Lah itu tidak adil. Pengertian adil itu tidak harus dibagi sama. Adil itu wada'u syai'in fi mahalih, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau orang punya istri dua ya, istrinya satu, anaknya lima. Istri yang kedua belum punya anak. Ini untuk memberikan nafkah pada istri yang pertama dan istri kedua banyak mana? Harus banyak yang pertama, wong dia nanggung anak lima. Kamu belum punya anak atau baru punya anak satu. Ya misalnya di sini kasih berapalah 100 apa kini ya misalnya kasih 20 apa 30 itu. Loh kok oke kono? Iya tanggungannya ya banyak sana. Jaluk adil pengertian bagian sama. Kamu istrinya dua. Ya kalau uang 100 ya sana 50 saya 50. Lah sana 50 anaknya 5. Kowe 50 sendirian. Nah, itu ora adil nek ngono kuwi. Ya, adil. Beli pakaian juga begitu, satu sudah gemuk. Tinggi, besar, gemuk, gitu. Yang satu kurus. Itunya. Gitu. Membelikan pakaian yang gemuk tinggi, yang kurus kecil harus beda. Oh, Joko, kono sak meter aku ya sak meter. Lah itu yang gemuk sak meter gue cawet tok itu. Ya, maksudnya kalau kamu baju cukup berapa meter? Oh, yang gemuk tadi, yang kurus tadi misalnya 2 meter. Lah yang gemuk 5 meter. Kalau enggak 5 meter enggak cukup. Lah itu namanya baru adil. Belikan baju cukup untuk ini yang gemuk, belikan baju yang. Lah nek iki lah kono 5 meter, aku cuma 2 meter, nek kowe 5 meter gue kemul. Nah, maka itu adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Apalagi di awal tadi orang yang hamil di luar nikah atau zina diberlakukan hukum Islam. Tapi kebanyakan di masyarakat orang yang hamil di luar nikah justru dinikahkan dengan syarat nikahnya sah apabila yang menikahi yang menghamili. Ini dasarnya atau dalilnya diambil dari mana, Ustaz? Maka saya katakan itu fikih baru. Nek ndulek kon hadis gelok Quran reneng. Maka itu fikih baru. Ya ta? Ada itu apa itu pendapat mengambil risiko yang lebih kecil daripada risiko yang lebih besar karena tidak berlaku hukum Islam. Ya ta? Kalau laki-laki menghinai, menzinai wanita hamil terus tidak boleh nikah, tidak boleh nikah, nanti laki-laki itu jadi tukang menghamili toh. Saya menghamili si A, lu hamil harus dinikahkan. Nah, barang saya mau, ya saya mau nikah. Terus dilihat dari itu, wah ini hamil nggak boleh dinikahkan ini. Oh, saya tidak salah toh, saya mau, karena tidak boleh ya sudah. Terus tidak jadi nikah, ngamili orang lain lagi. Barang ngamil, dituntut nikah, orang itu meneh karena hamil. Nah, maka itu akhirnya si perempuan jadi korban, si laki-laki jadi tukang menghamili. Nah, maka dari itu sebagian umat Islam berpendapat dinikahkan boleh kalau memang yang menikahkan yang kalau yang menikahi yang menghamili itu dikaitkan karena ketika wanita hamil dalam keadaan dicerai suaminya tidak boleh nikah dengan orang lain sebelum anaknya lahir. Nah, maka ini karena ini sudah hamil dengan seseorang, kalau nanti nikah dengan orang lain yang bukan menghamili, berarti anak dalam kandungan tadi kan jadi campuran. Maka umat Islam pecah dari dua pendapat. Yang satu, biar tunggu dulu sampai lahir. Ya, baru nanti nikah. Itu disamakan dengan masa iddah. Padahal masa iddah itu hamil dengan pernikahan yang sah. Kalau ini zina tidak ada masa iddah. Tapi karena yang menghamili itu si A, maka harus kalau dia mau hubungan seksual tadi dengan nikahkan ya ditutupnya dengan si A, jangan sampai hamil si A sing ditutupnya si B. Bareng kok lahir anak, anaknya sapa iki? Jadi ribut nanti. Ya. Nanti kebetulan kalau anaknya itu tidak baik akhlaknya, atau mungkin cacat atau bagaimana lahir, ya bapak yang nikahi tadi tidak mengakui. Nah ini kaya ngene jelas itu anakku iki. Padahal ibunya istri saya ning moh anake kan sing tersengsara anaknya. Tersengsara kan. Maka dari itu sudah bersih, yang menikahi harus yang menghamili sehingga nanti kalau dia lahir ya sudah itu anakmu. Walaupun menurut hukum Islam itu bukan anaknya. Tetap itu anak zina itu tidak mempunyai bapak. Jadi anak zina, hasil zina itu tidak punya bapak, punyanya hanya ibu. Maka kalau anaknya perempuan, nanti lahir, kalau sudah besar, mau nikah, tidak boleh. Ya, bapak biologisnya tadi yang menjadi wali tidak boleh, ini namanya tidak punya bapak. Kalau mau nikah, wali hakim. Ya, itu pendapat. Samping itu, itu tadi biasanya tuh untuk nutup malu, dah segera dinikahkan, kok nggak hamil, mumpung rung gede, rung konangan, tanggane ya udah dinikahkan, nanti lahir itu sudah punya bapak. Dan ternyata saya nikah kira gelem, ya ada orang yang bikin saya embara, anak wes meteng, orang anak saya wes, siapa yang mau menikahi anak saya tak kasih pit motor, tak bikinkan rumah, tak kasih sawah, nah itu terus. Dasar aku wong ora duwe ya gelem. Wes entuk bojo, entuk omah, terus sepeda motor, entuk sawah wes. Dadi entuk sawah loro to. Ya. Itu walaupun mau nikahnya tidak sah sebetulnya. Jadi itu tadi kalau kamu tanyakan dalilnya itu pendapat. Kamu cari hadis yang enggak ada, cari ayat yang enggak ada. Adanya kalau wanita hamil belum nikah dihukum cara Islam, kalau gadis dicambuk 100 kali di muka umum, kalau sudah nikah kok zina dirajam sampai mati dah. Ya, karena tidak berlaku hukum Islam di sini. Terus piye? Ya maka itu ada dua pendapat. Ana sing dinikahke ning sing nikahi kudu yang menghamili. Ya. Yang satu sing nikahi siapa aja boleh. Nah itu. Dapat. Apalagi bagaimana bila seorang suami mementingkan saudaranya daripada keluarganya dan saya sebagai istri merasa kurang perhatian lahir dan batin. Dan saya sebagai istri, saya bertanggung jawab terhadap keluarga. Apakah saya wajib menuntun suami karena anak saya sudah dewasa, Ustaz, bahkan sudah ada yang mau nikah tapi bapaknya belum berubah. Lambian kok ngono nasibmu ki piye? Ora suami kok tidak memberikan nafkah lahir batin. Nerakai nafkah batin kok yen anak. Karo sapa terus? Nah, maka itu dimusyawarahkan saja kekurangannya apa, dimusyawarahkan dengan baik. Kadang wanita itu, ibu itu jane karep kula ngeten. Kehendak maksud saya itu begini, maksudnya lah maksudmu sudah pernah dikemukakan belum? Dan suami. Orang kalau maksud itu masih dalam hati. Kalau tidak diutarakan, suamimu enggak tahu. Enggak tahu. Maka lebih baik dimusyawarahkan. Apa yang menjadikan kekurangan suami, sampaikan dalam musyawarah baik tadi. Sebetulnya jadi istrimu itu enggak apa-apa, Pak atau Mas lah bagaimana. Saya bekerja untuk membantu menegakkan rumah tangga, saya ngopeni anak, tidak apa-apa, membantu kamu dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai kamu malah tidak mementingkan keluargamu, malah mementingkan orang lain. Nah itulah, umpama kekurangannya seperti itu. Sampaikan kepada suaminya, biar tahu. Jangan sampai nanti terus, ya, wong saya tidak usah memberi nafkah istri saja, sudah anaknya kopen baik lah, saya punya uang daripada tak kayak anakku istriku tak kasihkan orang lain. Nah itu tidak boleh begitu. Maka sering-seringlah bermusyawarah supaya suami itu memberikan haknya istri melakukan kewajibannya sebagai suami. Istri juga begitu melakukan kewajibannya sebagai istri memberikan haknya pada suami. Masing-masing itu dituntut oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Tidak pernah dituntut di luar kemampuan. Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya itu yang di luar kemampuannya. Apalagi? Saya punya teman, dia bercerai dengan suaminya, tetapi masih masa idah. Tetapi wanita tadi sudah mengikat janji dengan laki-laki lain. Yang saya tanyakan, sah atau tidak pernikahan tersebut, karena wanita tadi juga tahu tuntunan Ustaz. Tidak, tidak boleh itu. Kalau masa idah kok menjalin cinta, tidak boleh. Ya, kalau sudah menjalin cinta berarti sudah memang tidak memberi kesempatan suami. Lah kenapa kamu harus pakai masa idah? Ya, masa idah itu diatur oleh Allah. Ya, supaya kamu menunggu, menahan diri. Yang paling berhak kembali nikah dengan kamu itu mantan suami. Ya, lah kalau nanti saya tidak ingin kembali tapi suaminya ingin kembali, boleh saja tidak ingin kembali, tapi jangan kamu nikah sebelum masa idah habis. Habiskan dulu masa idah. Tidak boleh menjalin cinta dengan siapapun. Itu keputusan Allah. Wanita yang dicerai oleh suaminya supaya menunggu atau apa menahan diri sampai masa idahnya habis. Sebelum masa idah habis tidak boleh menjalin cinta dengan siapapun. Tidak boleh nikah dengan siapapun kecuali kalau mau nikah rujuk kepada rujuk dengan mantan suaminya, itu yang boleh. Kalau memang sudah diniati saya sudah tidak akan mau rujuk dengan mantan suami saya, walaupun begitu tetap ditunggu sampai masa idah habis gitu. Ya kan? Bapak-bapak, kalau memang sudah tidak akan mau kembali pada suami, tapi ada aturan Allah, masa nunggu atau masa menahan diri. Jangan sampai terus masa idah menjalin cinta dengan orang lain. Zaman sekarang menganeh, apalagi masa idah. Wong masih punya suami aja menjalin cinta dengan orang lain ada kok. Ada apa enggak? Isih bojone isih urip, isih meger-meger. Hah? Ini masih menjalin cinta dengan orang lain kok. Malah akhirnya setelah si penjalinan cinta tadi koyo wis kompak, dia cari dadaan untuk minta cerai pada suaminya. Itu ndak halal nikahnya itu, ngerusak rumah tangga itu. Apalagi ada sebuah keluarga sudah beranak tiga. Kelahiran anak pertamanya adalah hasil hamil di luar nikah dengan suaminya. Pertanyaan, status pernikahannya bagaimana Ustaz? Kemudian status anak pertama, kedua, dan ketiga bagaimana? Mohon penjelasan. Kalau dia nikah tadi dengan laki-laki yang menghamili tadi, nikahnya sah. Ya kan? Kalau nikahnya dengan laki-laki yang menghamili, sah. Status anaknya tidak punya bapak, walaupun sudah nikah, karena nikahnya tadi dia sudah ada dalam kandungan. Maka saya katakan anak sah mempunyai ayah ibu itu kalau anak itu lahir dalam keadaan hamil dalam keadaan hasil pernikahan. Kalau belum nikah kok hamil, nah maka aja. Walaupun nanti akhirnya nikah tapi sudah hamil, yang menikahi, yang menghamili nikahnya sah, tapi anaknya tetap status anaknya tidak punya bapak. Nah, terus dengan anak-anak yang berikutnya, anak berikutnya sudah sah wong jadi suami istrinya kok. Yang tidak punya bapak kalau anaknya tiga tadi ya satu aja yang pertama tadi. Apalagi? Apakah sudah jatuh talak ketika suami sedang marah kemudian mengucapkan kata pisah, kita pisah saja kepada istrinya? Iya kata pisah, iya. Terus lagi pisah wae. Pisah itu belum tentu talak. Nek pegat, cerai, talak lah itu. Nek pisah, soalnya padu toh. Terpudekan, terus lagi pisah wae. Nah ini pisah neng kamar ngarep, ini kamar buri. Jadi pisah ben ora amor, ben ora padu gitu loh. Atau pisah wis kita mulai namanya bapak sih. Nah itu pisah. Ini bisa dengan kata-kata wis kamu cerai, ya itu namanya talak. Nek wong ngesek iki pisah wae. Itu ndak apa. Nek wong padu dipisahkan ya. Sudah padu mah pisahan kuwi loh. Maksudnya didohke ben ora padu gitu loh. Jadi kata pisah itu artinya banyak. Tapi kalau tolak, cerai, pegat itu arti khusus. Ana meneh sing ngene. Wis timbangane iki urip dhewe-dhewe wae. Nah, urip dhewe-dhewe itu ya urung pegatan, malah urip dhewe-dhewe kok. Sprono-sprene aku ya urip dhewe kok pasane gimana. Ya. Apalagi tetangga saya ada yang berzina sampai hamil terus dinikahkan. Setelah lahir anaknya umur beberapa bulan lantas dari orang tuanya diresmikan atau dibesar-besarkan. Mengundang orang-orang makan, maka peresmian semacam itu apa boleh datang? Enggak usah. Gue ngerti, nek ngerti. Kalau tahu adat manten sudah hamil, manten perempuannya sudah hamil, diundang enggak usah datang. Ya. Kalau itu orang MTA tidak sekedar tidak datang, dibekot. Jangan dikasih salam, diberi salam jangan jawab. Sebabnya itu hukum Islam, gebuki dia. Jangan. Tetangga ngomong aja terus terang. Maaf ya, saya enggak bisa datang karena pengantinnya sudah hamil. Ya, sudah hamil. Mestinya kalau pernikahan itu sebelum terjadi hamil, mestinya hamil itu nikah dulu baru hamil. Ini belum nikah sudah hamil kok tidak dinikahke untuk beri pelajaran. Enggak, masyarakat kampungmu biar tahu kalau pengantinnya hamil sudah ngundang cah kae kemudian ora teko nek hamil. Itu terang-terangan, jadi tidak datangnya karena apa itu sudah memberi pelajaran. Aku dirasani tanggane padahal, wah tonggo cedak diundang tidak mau datang. Iya wong ngantene hamil sih kok gitu loh. Katakan gitu, mestinya hamil sudah nikah nih, urung nikah wis hamil. Ya saya enggak datang itu. Mestinya ya, kalau anten sudah hamil harusnya malu orang tua itu. Kalau menikahkan mestinya tidak besar-besar malah ngundang golek sumbangan. Harusnya dia itu disambut di muka umum 100 kali disaksikan orang. Lah kok disaksikan malah disumbangi. Ya, itu kan aneh itu. Lah supaya sah mestinya ya dinikahkan, dinikahkan tapi enggak usah undang-undang tetangga. Wong mestinya isin loh wong meteng kok wis di. Ya, malah diundangke berarti anakmu hamil dulu belum nikah itu berarti kamu tidak kecewa, tidak susah, malah bangga. Nah, yang begitu kan tidak betul. Mestinya kamu harus susah, kecewa. Kenapa malah kamu undang-undang sekian banyak menyaksikan ya, anakmu jadi mantan yang sudah hamil. Nah, mestinya ditutup, jangan malah diundang-undangkan begitu. Nah, panggilkan saja. Anak sudah itu bawa aja ke naipan atau naik panggil ke rumah, nikahkan, sudah selesai rasa. Ngundangi punya kerja seperti pengantin baru aja, maka kita usah datang gitu-gitu. Apalagi Ustaz, saya minta penjelasan. Saya mau ngunduh manten, mau nanggap campur sari, tapi penyanyinya pakaiannya baju muslim dan tidak joget dan tidak ada minuman keras, apa boleh dan hiburan apa yang diperbolehkan Ustaz? Penyanyinya laki atau perempuan? Ya, nah, tanya dulu penyanyinya laki atau perempuan. Kalau penyanyinya perempuan, walaupun tidak jogetan di muka panggung dilihat orang banyak itu nggak boleh. Kecuali kalau yang lihat putri semua neng gedung, gedungnya tutup pintunya, isine wedok kabeh, ya silahkan. Mau balik jungkir pun boleh gitu. Ya, kalau yang lihat semua putri, tidak ada perempuan lakinya, boleh silakan. Apalagi Rasul halaman 4. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tukhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Bagaimana yang terjadi pada masyarakat umumnya yang masa berkabungnya itu sampai 40 hari, Ustaz? Oh, masyarakat umum kan tidak ngerti tuntunan. Ini agama bukan umum. Ya. Ini agama. Kalau masyarakat umum ya, jangan dipakai ukuran. Kalau masyarakat umum itu ikut mengikuti agama ya seperti ini. Nah, kalau agama mengikuti umum, ya katakan Allah ya. Orang beragama kok mengikuti umum? Ya, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama ikut umumnya manusia di bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Iyat tabi'una illa dhanna wa innahum la yahrusun. Karena kebanyakan umumnya itu tidak ada dasar dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis, dasarnya hanya kira-kira, barangkali mbok menowo apik. Dan kebanyakan mereka berbuat dosa. Nah, maka jangan ikut umumnya orang. Cara beragama itu mengikuti Quran dan Sunnah. Walaupun itu banyak dilakukan oleh orang umum, tapi kalau Quran dan Sunnah Nabi tidak ada, jangan ikut-ikutan. Ya, nggak boleh. Umum orang begitu ya biar aja lah, kita di agama Nabi seperti ini tuntunannya. Kalau orang umum mau apa silahkan, tapi jelas itu menyimpang dari tuntunan agama. Gitu lah. Nah, memang risikonya mengamalkan tuntunan agama itu nyalai umumnya orang. Kalau pernah nyalai umumnya orang, dikatakan orang yang tidak mau mengikuti umumnya. Nah, dikatakan wong wira umum, ngono kuwi dak wedi susah. Padahal justru orang yang tidak umum itu yang baik. Tidak umum karena apa? Melaksanakan agama di tengah masyarakat yang sudah mengabaikan agama, mesti tidak umum. Maka Nabi mengatakan, bada'al islamu ghoriban, wasaya'udu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu ketika baru datang, itu tidak umum, asing. Nyeleneh. Beda dewi lain dengan umumnya lain ketika Islam datang. Karena di zaman jahiliyah, apa yang menjadi kesukaan masyarakat jahiliyah itu dengan datangnya Islam, itu semua dilarang oleh Islam. Bahkan yang tidak disukai dianjurkan untuk diikuti. Kan tidak umum itu. Tapi Nabi mengatakan nanti akan datang kembali orang yang mengamalkan Islam itu menjadi tidak umum lagi. Tapi fatubalil ghuraba, bahagia orang yang asing, tidak umum tadi kata Nabi, bahagia. Sahabat bertanya, wamal ghuraba ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang yang ghuraba, orang asing kok bahagia itu siapa? Orang tidak umum kok bahagia itu siapa? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat baik di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Di riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku di kala orang sudah mematikan sunnahku, mengabaikan sunnahku. Tidak memperhatikan sunnah Nabi, ini kok memperhatikan dan mengamalkan sunnah Nabi. Itu mesti tampak tidak umum. Nah, itu dibenci orang. Umumnya di sini begini kok itu beda dewi. Nah, itu ta. Nah, maka akhirnya dibenci karena tidak umum tadi. Tapi kata Nabi, itu orang yang berbahagia. Walaupun kamu melakukan kebenaran di tengah-tengah kebatilan, sehingga dikatakan tidak umum, itu memang dikatakan Nabi seperti orang menggenggam bara api. Panas. Rekoso gitu loh. Ngamalkan tuntunan agama yang betul di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu rekoso, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak fitnahan. Tapi kalau kamu pegang teguh, nilainya kata Nabi seperti 50 orang yang beramal kebaikan. Sahabat bertanya, 50 itu dari kami atau dari kami sahabat maksudnya? Itu kan zaman Nabi berarti sahabat kan? 50 orang itu dari saya, kami, atau dari orang nanti? Dari kamu. 50 orang sahabat, maksudnya kamu. 50 orang berbuat kebaikan, nilainya sama satu orang berbuat kebaikan dikala umat sudah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau saudara paham hadis ini, mengamalkan tuntunan ini nilainya besar sekali. Tapi ya hambatannya berat. Harus wani ora dilurui tanggane. Harus berani nek nglurui tanggane diplengosi. Ya, harus berani dirasani. Di mana-mana dirasani. Nah, orang sekarang jadi dirasani orang itu rasane kaya disiksa Allah. Rono dirasani, rene dirasani. Harusnya malah bangga menjadi orang terkenal. Ya, kamu udah bisa memperkenalkan diri. Wah, tempat saya itu ada, ini namanya ini. Ujak ini ragelem, jak selamatan ragelem, bedah bumi ragelem, bedah orang. Nah itu terkenal. Di tawangnya kepingin meruh terus. Oh, banyak lah ibu-ibu tadi, saya dengar lewat radio juga. Belum pernah ketemu saya. Datang ke sini aduh-aduh kan kepingin ketemu saya. Ada lagi yang belum pernah ketemu, meruhis misuh-misuh sih. Ya, misuh-misuh. Maksud dulu ada kiai yang dari Magelang dulu itu. Kiai pondok pesantren itu datang ya. Akhirnya minta maaf kepada saya minta maaf Pak Ustaz. Ya, dulu saya pernah mengatakan tidak baik pada Ustaz, ya orang-orang benci. Setelah saya tabayun ke sini, oh, ternyata berbeda dengan suara-suara yang ya sudah semua sudah saya umumkan yang misu-misui saya. Yang mempunyai, belum minta maaf, saya maafkan semua. Dah. Karena aku mikir wong misui, tapi stres aku. Ya, yang misui wong akeh. Wis pisuana sakarmu. Pisuana, unek-unekna, sakarmu mau apa silahkan. Dosane tanggungan. Kita enggak tahu. Nah gitu kan. Maka Nabi, Nabi itu orang jujur, orang manusia yang sempurna, insan kamil. Tapi dijuluki orang kena sihir, dijuluki orang sufaha, sufaha itu orang kurang akal. Dijuluki orang gila, macam-macam. Nabi terus jalan, terus. Kamu mau bilang apa silakan. Dakwah tetap jalan terus. Nah, harus begitu membuat Quran dan Sunnah itu harus berani menghadapi resiko. Diunek-unek ke wong es biar. Mengunek-unek ya. Manusia menyanjung-nyanjung, belum tentu di hadapan Allah kita termasuk orang yang baik. Tapi manusia mencaci maki belum tentu di hadapan Allah kita dinilai orang yang jelek. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu harus diluruskan, tegakkan betul. Kalau tidak begitu enggak bisa jalan. Apalagi masih menyambung dari hadis-hadis bagaimana yang dimaksud kecuali terhadap suaminya berkabung. Maka itu kalau berkabung terhadap suaminya, yang meninggal itu suaminya, berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati orang lain bukan suaminya atau anaknya atau adiknya tidak boleh. Lama-lama seperti itu tidak boleh. Maka yang boleh berkabung agak lama yaitu hanya kalau ditinggal mati oleh suaminya. Apalagi? Ustadz, dulu saya pas berantem sama istri, terlontar kata-kata begini, talak sisan biye, apakah pernikahan saya sudah rusak Ustadz karena perkataan saya tersebut? Lah istrimu jawab apa? Hah? Kalau kamu nanya, talak sisan biye, terus istrimu, ya, nah yaudah. Nah istrimu meneng bae, ya ndak jatuh. Nah iling-ilingin saya, istrimu jawab apa, Bang Ben? Mula, ya kalau memang masih butuh istri, ngomong sing hati-hati. Jangan berkata talak, jangan berkata pegat, jangan berkata cerai. Lagi yo ora seneng kaya ngopo mbok ngomong liyane wong tembung liyane akeh kok ngomong pegat. Nah. Lagi nusu pegat kok bareng wis ya sadar lagi gelo ya. Enggak usah ngomong pegat, cerai, talak itu dihindari. Ngomong liyane wae. Nek lagi nesu karo istimu nyanyi wae. Apalagi bagaimana cara menghadapi seorang ayah yang suka menyuruh anaknya sholat, ngaji, padahal dirinya sendiri tidak sholat dan juga tidak ngaji, Ustaz? Nah, jadi ayahmu itu sudah baik, menurut Imam Ghazali, ayahmu sudah punya modal senang. Ya, senang dengan orang sholat, senang dengan orang ngaji, sudah punya modal baik. Imam Ghazali itu mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, wala takunil khomis, fatahlik. Jadilah kamu orang alim, jadi ulama orang alim. Kalau belum bisa jadi orang alim, jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Menuntut ilmu nanti kan jadi orang alim. Ya, orang bisa ngajar, jadi orang seneng ngaji gitu lah. Kalau mau menjadi orang suka nuntut ilmu belum bisa, jadilah orang yang suka mendengarkan. Nah, datang pengajian itu ngrungokke radio nang omah, ngrungokke radio. Kalau mendengarkan pun belum bisa, dadi wong sing seneng. Seneng. Jangan jadi orang yang nomor lima. Alim ya tidak, golek ilmu ya ora, ya ta? Mendengarkan pun tidak mau. Modal seneng pun enggak punya, rusak kamu nanti. Kalau sudah modal seneng nanti kan, ya maka bapak ibu, saya sendiri belum bisa menjalankan sholat. Mungkin masih sibuk, tapi seneng anak saya ada sholat. Sholat itu saya, ya, waktu adzan di WHA yang masjid kan, ya, waktu ini TPA, dari ayo, ngelu ngaji. Aja malah, gue dua sholat, ngakon sholat. Jangan, itu walaupun bapaknya tidak sholat, perintahnya itu baik. Harus ditaati. Perintah sholat, perintah ngaji kan baik. Tapi sebaliknya, sekalipun bapakmu orang sholat, gitu, malah anaknya harap ngaji, orang sah ngaji. Anaknya harus sholat, orang sah sholat. Mengkun, rampung, gaweane. Nah, itu malah jombok taati. Jadi yang perlu ditaati itu bukan orangnya, tapi perintah. Perintahnya baik. Bapak walaupun tidak sholat, tapi ngoyak-ngoyak sholat. Ya, samikna wa atokna, gitu loh. Itu bapak sudah punya modal senang sholat. Lah lama-lama nanti pas waktu baik itu sampaikan anaknya, pak penjenengan kok ngomong dawuh sholat mon, mbok penjenengan ngrasake sholat. Nah, wah teng masjid bareng kula lah gitu lah. Mari pak bersama-sama saya datang ke masjid ya sholat. Aku rongkober. Nah, apa alasannya rongkober? Gaweane sibuk mengke kula tandangane gaweane lah gitu lah. Aku urung iso, lah diajari. Memang mungkin antaranya belum sholat itu belum bisa. Ya, anaknya udah bisa, bapaknya urung iso, ini seneng. Nah, kalau udah punya modal seneng, nanti lama-lama kan ingin. Kalau saudara udah punya modal senang, mesti ingin lama-lama ingin memiliki yang disenangi itu. Nah, kalau ingin memiliki yang disenangi, belum tahu jalannya, lah anaknya menuntun, memberitahu. Nah gitu. Dan bagus itu. Walaupun bapakmu tidak sholat, tidak puasa, tidak, kalau memerintahkan sholat, kalau Ramadan memerintahkan puasa, ya wajib ditaati. Apalagi? Apakah seorang ayah yang belum sholat tidak dapat menjadi wali bagi anak gadisnya yang sudah sholat dalam pernikahannya? Ustaz? Ya, tidak bisa. Jadi orang yang tidak sholat berarti tidak orang Islam, orang berarti kafir. Orang kafir tidak boleh menjadi wali. Anaknya muslim, muslimah. Apalagi? Bagaimana cara menasihati adik saya yang sering memakai laptop tetapi membuat lupa sholat, mandi, makan, dan belajar. Padahal tujuan orang tua membelikan laptop itu untuk menunjang sarana belajarnya dan untuk mencari tugas-tugas dari sekolah dan harapan orang tua mudah mengontrolnya. Tetapi kenyataannya lain, Ustaz. Justru dengan dibelikan laptop malah membuatnya tidak baik. Sedangkan kalau tidak dibelikan laptop seringnya ke warnet. Dan sebenarnya adik saya itu sudah ikut pengajian binaan remaja dan sudah dinasihati tetapi tidak menghiraukan, Ustaz. Kalau mudah mengontrolnya, maka coba dikontrol. Nyalain laptop, dulan laptop terus, makan lupa, mandi lupa, sholat lupa. Coba dilihat, yang dilihat itu apa oleh anaknya. Dan laptopnya itu kok sampai melupakan apa-apa itu, yang dilihat apa. Coba diamati, dikontrol betul. Ya. Jangan-jangan nanti yang dilihat yaitu bongso ranggenah-ranggenah dan porno-porno itu akhirnya terus memperkosa temannya sekolah itu asalnya kan melihat itu. Nah, kalau memang itu menjadikan malapetaka, jual aja laptopnya, tidak usah diberikan. Nah, tidak kalau di apa tidak punya laptop, nah ke warnet lah, ngontrolnya sukar. Ke warnet. Nah, tapi di rumah kamu beri laptop, ya tidak mau kontrol, ya sama saja kan. Malah lupa sholat, lupa makan, lupa mandi. Nah, mesti asik lihat sesuatu yang menarik mesti. Yang menarik itu apa? Nah, coba dilihat, diamati. Tidaklah bapak ini bune orang mudeng laptop. Tukok ke wae, wes. Nah, itu jadi malah petaka. Apalagi diawasi yang sungguh-sungguh. Apa yang dilihat sampai melupakan segalanya. Kalau diberi pelajaran, kalau memang kamu tak pegangi laptop, ternyata malah menjadikan lupa kamu sholat, jauh dengan Allah, sudah laptopnya jual lagi. Nah gitu. Apalagi? Orang tua saya dulu pernah bercerai sekitar 5 tahun yang lalu. Bahkan keduanya sudah mengurus ke pengadilan dengan beberapa kali sidang. Tetapi sampai sekarang sidang belum memutuskan perceraian itu. Bahkan mereka sepakat untuk baikan lagi. Saya sudah mengingatkan agar menikah lagi, tetapi sampai sekarang belum menikah, dan mereka tetap tinggal serumah. Kalau saya mengingatkan tentang pernikahannya dulu yang rusak karena perceraian, dan saya suruh menikah lagi agar halal, ibu selalu menjawab, saya itu tidak pernah berkumpul sama bapakmu sejak perceraian itu. Karena kamarnya memang sendiri-sendiri, tetapi mereka sering boncengan motor, dan bapak sering mijitin ibu. Bapak belum ikut ngaji, tetapi pernah saya ajak beberapa kali datang di jihad pagi ini, sedangkan ibu sudah ngaji di cabang. Untuk itu mohon nasihatnya. Jadi kalau menurut yang kamu katakan tadi, sudah mau cerai, sidang sampai 5 kali atau berapa kali belum diputuskan, berarti itu belum cerai, wong belum diputuskan gitu kok. Ya proses, baru proses cerai, kok lama sekali enggak putus-putus, ya sudah enggak usah jadi cerai aja, kembali aja, itu berarti belum cerai. Ya dah? Belum cerai, karena belum cerai ya boncengan boleh. Mijeti bapak, mijeti ibu ya boleh, mijeti apapun boleh itu. Bapakmu itu. Lah memang belum cerai kok masih istrinya kok. Itu masih istrinya. Sebetulnya mau cerai, itu mau cerai, baru mau. Dan ternyata belum ada keputusan. Dan mikir-mikir, wah daripada cerai, wis balen wis ndak jadi cerai. Nah, sudah jadi istrinya lagi. Walaupun tidak menikah lagi, belum cerai kan ndak perlu nikah lagi. Namanya nikah lagi itu kalau sudah jatuh cerai, pernikahannya sudah rusak, nah mau kembali harus nikah lagi. Kalau itu belum, baru akan. Baru akan, jadi insya Allah tidak apa-apa itu. Jadi naik ibumu, orang tahu kumpul, mau dipijeti, kumpul ya tidak apa-apa, wong belum cerai. Apalagi? Saya seorang pria, 37 tahun, mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Saya menikah pada tahun 2000. Sejak menikah hingga sekarang masih jadi satu dengan orang tua atau mertua. Karena setiap ingin memisahkan diri atau kontrak rumah sendiri, orang tua, yakni bapak dan ibu, melarang dengan alasan kamu tidak boleh pindah karena istrimu ragil dan tidak ada yang menemani bapak dan ibu di hari tua nanti. Kamu tidak boleh pindah karena aku tidak bisa pisah dengan anak-anakmu. Saya berusaha dagang panci serbaguna dan sudah berjalan cukup lancar. Saya punya mobil dan karyawan. Seiring perjalanan waktu, pada tahun keempat pernikahan saya, usaha dagang saya jatuh dan terbelit hutang 50 juta pada bank. Lalu saya diajak musyawarah sama mertua laki-laki, lalu dipinjamkan di bank 20 juta dengan jaminan pensiun bapak, sedangkan setiap bulannya saya mengangsur kepada mertua. Kata bapak mertua, diselesaikan satu-satu dulu, nanti pasti selesai. Pada tahun 2010, bapak mertua saya sakit stroke. Lalu mulai timbul konflik keluarga antara saya dan saudara istri saya, yakni kakak istri saya dan suaminya. Tahun 2012, bapak mertua meninggal, lalu konflik tersebut semakin parah karena saya dan istri dituduh sebagai penyebab sakit dan meninggalnya bapak mertua, dan berujung pada keluarga kami diusir dari rumah mertua yang kami tinggali. Lalu kakaknya istri dan suaminya menempati rumah tersebut dan mengatakan bahwa tanah dan rumah bapak itu jadi milik mereka. Sehingga posisi saya sekarang sangat sulit, karena di satu sisi harus melunasi hutang dan di sisi yang lain ingin pindah dari rumah bapak tadi. Yang demikian itu kami harus bagaimana, Ustaz? Ya dimusyawarahkan dengan keluarga. Maka hidup itu kalau tidak diatur menurut Islam ya mesti kacau. Mau pergi digondali bapaknya, suruh merawat bapaknya, gitu. Yang lain tidak. Nah, setelah singkatnya bapaknya mati, ini diusir dari keluarganya. Rumah dimiliki. Kalau memang itu anaknya kan, bapaknya mati, rumah itu menjadi warisan. Ya, anak-anaknya semua tidak jadi milik seorang, maka mestinya dibagi. Kamu termasuk anaknya, kamu dapat bagian. Kalau mau didaku sendiri kan enggak bisa. Nah, itu laporkan ke pemerintahan, itu pun ya tidak bisa dimiliki sendiri. Mesti kamu dapat bagian. Kalau diatur nurut Islam, tidak usah kepada pemerintahan, mesti saling menyadari bagian-bagiannya masing. Kamu ya anak bapak, saya anak bapak, ya masing-masing ya sama-sama mendapat bagian. Dimusyawarahkan. Ya, maka saya anjurkan dimusyawarahkan saja. So, kalau kamu bawa ke sini, saya tidak tahu permasalahan yang semestinya. Dan saya tidak mungkin bisa memberi keputusan tanpa semuanya saudaramu itu ada. Ya, tidak mungkin. Nah, untuk kesulitan kamu dalam membayar hutang dan sebagainya, ya memang hutang harus disaur. Ya, dah, ya dicicil hutangnya. Dan biasanya kalau hutang ke bank, kalau meninggal kan lunas lah biasanya. Kalau yang hutang bapakmu, kemudian bapakmu meninggal, lunas mestinya. Kalau memang tidak, ya kamu nyawur utang dulu. Ya, nyawur utang. Kalau itu memang tidak bisa bayar utang nanti, kalau utangnya ke bank biasanya kan ada barang tanggungan. Resikonya kalau kamu tidak bisa membayar utang, barang tanggungannya tadi menjadi miliknya bank terus dilelang. Padahal barang yang ditanggungkan itu ya rumah yang kamu tempati tadi, yang sekarang ditempati kakakmu tadi. Kamu tidak bisa ngangsur, ya nanti lama-lama malah dicikuk randuwe kabeh. Maka dimusyawarahkan baginya baiknya gitu. Apalagi setiap bulan penghasilan saya sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%, bahkan kadang jumlahnya saya lebihkan. Apabila saya membeli sepeda motor dengan uang yang sudah saya zakati tersebut, apakah saya harus menzakati lagi? Tidak. Harus sih tidak, karena uang yang kamu beli sepeda motor tadi sudah kamu zakati. Namun kalau kamu mau menzakati, ya faman tatawa khairon fahuwa khairullah. Walaupun kamu sudah zakati, ketika berutut uang tadi saya bisa membeli sepeda motor, ya saya menzakati sepeda motor yang saya beli ini, itu lebih baik, tidak akan hilang. Kembalinya pada dirimu sendiri. Apalagi anak saya selalu saya motivasi untuk sekolah di sekolah Islam, seperti di SMP atau di SMA MTA, tetapi minat mereka kurang, apalagi harus masuk asrama. Ini merupakan tantangan saya untuk mendidik agamanya yang lebih intensif, tetapi pengetahuan dan bekal agama saya sangat minim. Lalu harus saya mulai dari mana untuk mendidik anak-anak saya agar faham tentang agama? Memang mendidik anak itu dimulai dari kecil, umur 7 tahun. Dididik untuk taat kepada Allah, disuruh sholat, gitu kan? Walaupun belum ngerti sholat itu maksudnya apa, tapi itu pendidikan supaya ada rasa ketaatan pada Allah. Yang mulai kecil, jangan dibiarkan mempunyai sifat pembangkangan sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah ditanamkan rasa takut, taat kepada zat yang tidak kelihatan yaitu Allah, nanti terus surut akan lebih mudah, makin gede, pikirannya makin nyandak, makin mudah. Kalau sudah terlanjur seperti itu, ya sudah. Usahakan saja. Jangan dipaksa, nanti sekolah masuk SMA, MTA, baru masuk asrama, tidak mau. Kalau dipaksa, nanti di asrama malah bikin ulah. Ya, dijelaskan, diterang-terangkan, didekati, sambil diajak bicara. Untung ruginya masa depannya nanti baik diterangkan. Terus sebelum masuk ke sana, ya aja kalau pengajian gini diajak. Pengajian di gelombang, cabang diajak. Nah nanti lama-lama memahami dengan pelajaran yang diberikan itu, nanti kan tersentuh sendiri untuk itu. Ya. Jadi dibiasakan lah. Ke pengajian-pengajian, dibiasakan di untuk masalah pengertian-pengertian tentang agama, diberi contoh. Bapaknya beri contoh. Jadi sholat misalnya, begitu azan langsung bapaknya memberi contoh, mari kita ke masjid. Ya. Nah, sholat di rumah misalnya, ibunya kalau perempuan ya, habis sholat juga diberi nasihat, diberi pengarahan. Lama-lama insya Allah akan lunak hatinya. Nah sekarang kalau masuk asrama itu memang merasa dikerangkeng. Biasanya di luar bebas kemana-mana, masuk asrama, wah tidak boleh keluar. Bayangkan itu sudah susah. Mau sini tidak boleh, mau sana tidak boleh, mau main tidak boleh lah gitu kan. Nah, padahal itu demi masa depan anak-anak, kalau diberi kebebasan ya itu terus tidak genah itu. Ya insya Allah pelan-pelan Allah akan memberikan hidayah anakmu. Terus? Seorang ibu guru ngeles biasanya 2 jam karena murid-muridnya telat, lalu ditambah 30 menit, jadi pulangnya mundur 30 menit. Setelah sampai di rumah, si istri dimarahi suaminya karena suami mau jagong waliman. Lalu si istri bilang, wong gur arep jagong wae kok nganti ngurban ke keluargane. Aku wae nek arep jagong gak entuk. Lalu suaminya menjawab, wes saiki wani karo aku. Yang demikian itu solusinya bagaimana, Ustaz? Tawani apa ora kowe kok. Memang suami itu menangan aja diwaneni. Ya ta? Nek karo aku ya cuma gitu aja kok ya. Rame itu masalahnya apa? Harusnya kamu terang-terangan. Ya, Mas atau Pak, bagaimana kamu anggil lah. Ini tadi telat masalahnya begini, diterangkan. Kalau kepulangan saya telat karena anak-anak tadi memang saya tambah waktunya karena datangnya telat, ya saya minta maaf. Lah gitu terus rampung toh. Nah, perkara jagong, mungkin suamimu mangkel, wah jagong dintenteni ora. Lah gitu toh. Pemenang naik kendaraan di sini setelah digowo kendaraannya. Ya, ora teko-teko. Itu kan jadi anyel ya, maka diminta maaf. Ya, nah itu jagong telat ya, dikandani. Jagong niku telat nggih mboten napa-napa, gitu ta. Telat ya cek disuguh gitu. Gitu ta? Ya, tak rasa ndak perlu rame itu. Ya, asal suami istri itu terbina dalam langkah-langkah agama, enggak akan terjadi percekcokan itu. Apalagi sebuah keluarga mempunyai anak yang bermasalah di sekolahnya, sering berangkat sekolah namun tidak sampai di sekolahan. Untuk menghadapi masalah itu, guru dan orang tua bekerja sama, karena ayah dari anak tersebut sering merantau yang di rumah ibunya. Sehingga kadang-kadang ibu itu SMS pada guru anaknya untuk menanyakan tentang anaknya, yakni mengontrol anaknya. Dan itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan suami. Apakah SMS yang demikian itu termasuk dilarang dalam agama? Tidak boleh itu. Ya, itu kontrol dengan SMS. Karena anaknya sering berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolahan. Tidak sah SMS, telepon pun boleh itu. Nanyakan anak saya masuk apa tidak, boleh. Cuman alat modern timbang kamu tanya moroni sekolahan, ya, dikontrol dari SMS atau telepon aja boleh. Tidak termasuk larangan agama, itu boleh. Apalagi Saya sebagai seorang anak berharap suatu saat nanti bisa menyantuni ibu. Namun sampai saat ini karena keadaan belum bisa terlaksana. Yang bisa saya lakukan hanya baru mendoakan agar ibu disayangi Allah dan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan hal yang seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Menyantuni itu tidak mesti harus memberikan sesuatu. Kalau kamu tidak punya, ya, tidak punya sesuatu yang harus diberikan pada ibumu karena kamu sendiri dalam keadaan kepepet mas ekonomi, santuni dengan pelayanan yang baik, pembicaraan yang baik. Bukan didoakan terus kamu gak pernah datang. Ya. Nantuni apa kalau begitu? Nantuni datang kalau memang sotat. Tanyakan ya, dilayani kebutuhan ibu dengan baik. Disuruh apa, ditaati dan sebagainya itulah. Ya. Sering ditengok, sering didilii dan sebagainya. Nah insya Allah itu sudah termasuk menyantuni. Walaupun tidak bisa memberikan uang. Kalau terus kamu datang ya tidak pernah. Mendungake tok mendoakan dari rumah tidak pernah datang ya kalau ibunya kangen pun tidak bisa datang lah itu namanya tidak menyantuni. Bisa menyantuni tidak mesti harus dengan uang. Apalagi saya pernah bilang pada suami, Pak, anak kita itu kalau dinasihati orang tua tidak dihiraukan. Coba minta tolong sama ustadznya agar dinasihati. Siapa tahu nanti kalau yang menasihati ustadznya bisa berubah. Tetapi suami bilang percuma, bilang banyak-banyak pada ustadznya, paling juga tidak diperhatikan. Mendengar jawaban suami seperti itu, rasanya kecewa. Lalu saya harus bagaimana menghadapi sikap suami saya itu, Ustaz? Ya, suamimu sudah tidak percaya dengan ustadznya, ya, maka bilang, ya itu mas banyak-banyak ngomong sama ustadznya, paling ya dibiarkan saja, gitu kan? Tidak percaya namanya. Dan saya yakin kalau anakmu memang tidak keruan itu, kalau dia sekolah atau ngaji, saya yakin ustadznya sudah memberitahu, sudah nasihati. Ya, nah, karena memang anakmu tetap bandel itu bukan salah ustadznya, sudah menasihati tapi nggak mau pakai anakmu. Yang bisa merubah ya memang anakmu itu sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ya, seorang tidak bisa merubah keadaan apa itu, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau seseorang kecuali orang itu merubah keadaannya dirinya sendiri. Kalau memang dirinya tidak mau merubah ya tetap akan begitu terus. Tapi sikap suami semacam itu tadi juga kurang pas. Saya itu baik barangkali dinasihati oleh gurunya nanti akan taat. Ya kalau memang apa itu suamimu tidak mau untuk menyampaikan pada gurunya, ya kamu aja sampaikan pada gurunya. Sampaikan, ibunya menyampaikan pada gurunya, anak saya itu begini, kalau berangkat dari sekolah kok tidak pernah sampai, di rumah tidak pernah belajar, saat dinasihati tidak didengarkan, maka tolong Pak Guru supaya anak saya itu dinasihati, itu bisa juga begitu. Datang tidak usah dengan suamimu, kamu sendiri datang ya boleh. Ya, saya cukup itu. Ini ada yang nyambung, Ustaz. Dari istri yang tadi diwadulkan suaminya ke Ustaz. Mohon disampaikan ke Ustaz, tidak adilnya suami yang sudah punya 3 anak dan menikah dengan perempuan ini adalah bahwa suami selalu membela anak-anak meski anak-anak banyak melakukan kesalahan seperti berbohong, pacaran, mencuri uang, mempunyai kebiasaan malas, lumuh, suka wadul-wadul, tapi suaminya cenderung selalu membela. Bahkan sekarang ini suami mendiamkan istrinya berhari-hari ketika istri menuntut suami harus adil terhadap istri dan anak. Adil dalam arti ketika anak-anak melakukan banyak kesalahan, ya jangan dibela terus. Karena istri berpikir hal ini akan membuat permasalahan besar di belakang hari. Itu anak-anak itu kan juga anak istrinya tadi kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya, berarti kan ya anaknya sendiri. Maka untuk mendidik anak itu antara suami dan istri, bapak dan ibu itu harus kompak. Kalau bapak ibu tidak kompak, ya biasanya anak lebih suka, lebih cenderung, lebih berpihak kepada yang selalu meloloskan kehendaknya atau yang selalu menolong dirinya. Walaupun ibunya sendiri ya dianggap itu selalu menghalang-halangi yang menjadi kehendak anaknya, ya sampai anak jadi benci pada ibunya. Tapi ayahnya yang selalu membiarkan malah melindungi sekalipun berbuat salah, ya dia akan berbuat baik pada bapaknya. Tapi sifat yang begitu itu sifat merusak bapaknya itu sifat. Kalau betul yang kamu katakan, justru bapakmu itu bukan mendidik anak, tetapi itu merusak anak. Kalau biasa bohong, kata Rasulullah itu bohong itu pangkal kejahatan. Kejahatan itu yang bawa kamu ke neraka. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdilal fujur, fa innal fujura yahdilin nar. Jauhi sifat bohong. Ya, lah anaknya bohong kok malah dilindungi, malah dibela. Padahal bohong itu pangkal kejahatan. Sumber semua kejahatan itu diawali dari kebohongan. Nah kalau sudah sampai kepada kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka ya karena jahat itu. Ya. Kalau diambil pengertian singkat, orang masuk neraka umumnya diawali dari kebohongan. Maka harusnya bapaknya itu kalau ya anaknya suka bohong itu dilapuri oleh ibunya harusnya ada perhatian. Kalau selalu dibela terus nah, nanti lama-lama sudah gede. Kalau sudah biasa bohong, bahwa bohong, bohong, kata Nabi itu menjadi kadziban, kadzaban, menjadi suka pembohong. Kalau sudah pembohong itu susah di, sudah jadi, namanya ini bohong sudah jadi, terbohong. Ini dididik untuk dikembalikan kepada jalan yang benar, susah. Karena sudah cara anunya bohongnya wis gatok, wis angel, wis meko ya. Jadi untuk ngilangi kebohongan susah, itu calon jahat ini. Nah yang menjadikan pembohong siapa? Bapaknya itu. Kalau kata ibu tadi betul, itu bapaknya yang mendidik anaknya menjadi jahat itu bapaknya. Karena kebohongan ini mestinya dilarang, itu malah dilindungi. Dan orang suka, anak suka bohong, siap laporan diterima, lah kan merasa benar kan? Jadi namanya kalau menjadi rusak, bapaknya itu yang merusak anaknya. Maka dibicarakan dengan baik. Ya. Tidak boleh kok malah membela anaknya mengikut memarahi ibunya. Kalau ibunya marahi anaknya, ya akhirnya anaknya dibela bapaknya, malah ibunya dimarahi bapaknya. Lah, namanya anak menjadi malapetaka. Maka Allah katakan, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya, jangan menjadikan anakmu dan hartamu menjadikan lupa kamu mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang menjadikan karena hartanya, karena anaknya lupa mengingati Allah, dia orang yang rugi. Terutama bohong-bohong itu suatu hal yang sangat dikutuk. Jangan sampai dibiarkan, harus dididik jujur. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Baik kita selalu berucap itu dengan ucapan yang lurus, yang benar. Ya. Nah itu sebetulnya bisa dimusyawarahkan. Kenapa anak-anak bohong barang kok dilindungi terus arahmu mau kemana? Ya itu ya, maka diajak ngaji. Kalau mau ngaji nanti tahu. Bohong itu pangkal kejahatan, tahu. Sehingga jangan sampai menjadikan dirinya, menjadikan anaknya, ya. Jadi calon neraka, sedang Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu jangan masuk neraka. Jangan tersentuh api neraka, ya. Malah jangan membawa anaknya masuk neraka. Ya, saya rasa cukup. Sekarang pertanyaan langsung mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya disering katakan wong ra umum atau kejiman Pak ini Pak. Oh kejiman. Ya Pak kejiman. Kalau sampai sini jiwa yang hilang Pak. Ya, dan jadi orang umum. Ya. Pertanyaan yang pertama gini Pak. Orang yang menikahi atau menutup karena hamil tidak ada yang menikahi. Ini mendapat sawah, mendapat istri, mendapat apa saja. Apa dia itu hukumnya gimana? Dia mendapat pahala atau malah berdosa, Pak? Untuk yang kedua gini Pak, ini juga pernah saya tanyakan di kajian binaan atau cabang. Ini masalah haji Pak. Demikian ceritanya, ada tetangga kami yang sudah agak sepuh itu tanya pada saya, ini masalah dia itu juga khusyuk sholat, ibadahnya juga khusyuk, berhubung tidak mampu untuk haji, dia itu takut tidak bisa masuk surga. Nah dia diberi nasihat pada orang pintar, maksudnya ya juga kiai, dia itu juga disuruh membaca surat Al-Quran, surat Had dan surat Yasin. Padahal dia belum bisa membaca Al-Quran. Nah ini tanya pada saya gini Pak. Nah ini naib ya lah. Untuk saya ini saya kasih solusi gini. Ini ada surat, tidak usah. Kamu tidak usah belajar membaca. Yang jelas nanti insya Allah Bapak bisa berangkat haji. Dalam Al-Quran itu tidak ada Pak ini suratnya. Ini lah terus surat apa? Nah, surat tanah saya bilang gitu Pak. Nah, ini Bapak sudah sahabata langsung dibuka, dipahami, nanti diamalkan insya Allah bisa berangkat haji saja gitu Pak. Nah nanti bagaimana solusinya, jawaban saya tadi ini pas atau tidak menurut Bapak Ustadz nanti dimohon. Untuk selanjutnya ini masalah anu Pak, masalah semut. Ini ceritanya gini Pak, waktu waktu sholat duhur Pak, saya tuh pakai sarung terus terang gitu. Ya setelah takbir baca istiftah, lo ada barang kecil gremet Pak. Nah ini yang jelas saya juga tidak tahan, saya garuk-garuk, saya usuk-usuk. Loh ini kok malah danu malah naik ke atas ya Pak. Nah ini sebaiknya gimana kalau saya batalkan ini namanya sholat, kalau saya teruskan itu saya tidak tahan. Nah ini tidak gremet loh Pak, terus menggigit ke atas lagi, wah ini bahaya. Ya diboleh ya patahnya ya oke Pak. Nah ini kemarin saya tetap bertahan untuk sholat, ternyata serat-serat-serat habis sholat saya buka tuh, wah semua tuh ada beberapa yang entah. Demikian Pak, nanti jawaban dari Bapak Ustadz saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah tadi Bapak kok bilang Quran tuh gak ada suratnya, itu gimana? Surat tanah itu kan di Quran gak ada Pak itu loh. Nah ini kan surat tanah, kalau di maksudnya tanahnya dijual itu kan bisa untuk naik gaji gitu loh Pak. Dan daripada baca surat Yasin, surat Had sampai buku kan gak bisa berangkat Pak itu Pak. Oh iya. Ya, betul. Ya, jadi itu datang pada kiai supaya kamu bisa haji, supaya membaca surat Yasin, surat Had berapa ribu kali gitu loh. Terus kamu mengatakan, weh, baca itu sampai bungkuk ora iso mangkat. Iki weh surat tanah ki dolen. Ya betul itu. Weh, nek arep haji, rasa maca surat Yasin, surat Al-Haji, kan dera. Suratnya yang diwaktu surat Al-Haji, Beniso Haji, orah ya, ya bener wi, wes. Nah, okay. Surat tanah ki dijual atau gadekin yang pangono lah, untuk duit untuk bisa naik ibadah haji, ya betul. Tak kira Quran running surate. Quran tu ada suratnya, ada 114 surat kok ya, tam. Ya. Maksudmu begitu betul, kalau itu maunya mau ibadah haji supaya bisa, ini jual surat tanah ini aja. Daripada kamu membaca surat Yasin, surat haji, orang bakal buka haji kalau kamu tidak punya uang. Ya, sebab membaca surat Yasin, membaca surat Al-Haji tidak mendatangkan uang. Dan ini tidak berangkat haji karena tidak punya uang. Lah ini kalau kamu bawa surat tanah ini kamu jual, apa tuh uang ibadah haji. Maksudnya begitu tadi, betul itu kalau gitu. Ya menikahi wanita tadi yang hamil karena dapat sesuatu padahal dia bukan yang menghamili, bukan dapat pahala, dia dosa. Karena itu dilarang, menikahi wanita yang hamil itu dilarang. Ya. Apalagi hamilnya tidak sah. Wong menikahi wanita yang hamil dicerai suami aja tidak boleh, apalagi malah ini hamil tidak dengan suami. Gitu. Hanya dia nikahnya itu bukan karena menjalin kasih sayang untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi niat nikahnya tadi bukan untuk ibadah, niatnya untuk mendapat sawah. Jadi nikahi sawah itu dosa. Ya. Terus yang ketiga, yang artinya keempat, semut. Nah, mulanya kalau orang itu dibersihkan, mungkin itu kena gula. Ya. Terus yang dicokot itu okeh gulane mungkin. Mula dikeroyok semut, ya ta? Nah, kok semut aja milih nyokot ning dhuwur iki lho. Itu lagi bersihkan, hati-hati. Kenapa semut kok sampai? Lah kalau sholat digigit semut atau digigit nyamuk atau enggak boleh apa nyeblek matanya apa enggak boleh toh? Boleh. Sholat itu gatal dikukur ya boleh gitu loh. Karena yang gatal malah menahan gatal susah lah malah mikir kok rawis-wis lagi lah. Dikukur boleh, enggak apa-apa itu. Daripada menahan menghilang konsentrasi sholatnya, nah, segera diselesaikan, boleh, tidak apa-apa, tidak batal gitu loh. Ya, apa lagi? Assalamualaikum. Berikutnya nomor 12 dulu. 12 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ais dari Binaan Pace Nganjuk. Nganjuk ya? Iya. Oh, ya, Pace. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang sujud sahwi. Pada waktu itu suami saya sholat tahajud. Terus saya persiapan untuk sholat tahajud. Nah saya tahu suami saya itu sholat satu rakaat. Saya pikir itu sholat witir. Ternyata loh di tengah sholat itu kok beliaunya sujud sahwi terus salam. Terus nambah lagi satu rakaat. Selesai sholat saya tanya, ya tadi sholat apa kok satu ditambah satu, saya gitu. Satu ditambah satu ada dua bu, itu tadi sholat tahajud karena saya keliru loh. Terus saya gini, kok nggak begitu ingat kok nggak ditambah satu, kok salam dulu. Nabi kan seperti itu, beliaunya menjawab seperti itu Ustaz. Nah ini gimana yang sesuai tuntunan? Apakah saya yang saya kemukakan sama suami itu begitu ingat langsung menambah satu rakaat, terus diakhiri dengan sujud sahwi dan salam. Terus pertanyaan yang kedua, ini saya punya teman seorang janda. Beliaunya ini mau menikah, janda ini sebagai penerima pensiun dari mantan suaminya yang telah meninggal. Terus dia mau menikah dengan seorang duda, juga penerima pensiun. Terus gini, sayang kalau pensiunnya hilang, kalau keduanya ini menikah, mereka akan menikah tidak dicatatkan di negara. Atau yang lebih enak dikatakan ijab siri gitu. Biar kedua-duanya itu tidak hilang. Lah yang saya ini kan apa halal haramnya pensiun ini diterima. Kan padahal aturan apabila sudah menikah pensiun itu hilang. Terus ini gimana Ustadz? apakah yang kalau dia tetap menerima pensiun itu halal atau haram? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara jus sahwi itu betul yang disampaikan ibu tadi. Mestinya kalau dapat satu rakaat, ya sadar bahwa ini salat tahajud kok baru dapat satu rakaat. Tidak terus sujud sahwi, ya ketika itu langsung berdiri lagi menambah satu rakaat lagi. Nah setelah itu nanti sujud sahwi baru salam. Jadi tidak salam terus tambah lagi. Lah kecuali kalau ingatnya tadi setelah salam baru ingat. Nah itu begitu salam baru ingat itu pun langsung berdiri. Sujud sahwinya nanti setelah akan salam yang terakhir tadi. Gitu lah. Itu yang betul apa yang sampaikan ibu tadi betul. Gitu. Jadi sujud sahwi itu ada kekurangan mestinya dua rakaat kok baru satu. Sadar saya baru satu. Lah, ketika sadar itu langsung berdiri nambah satu. Nanti sebelum salam sujud sahwi dulu. Kemudian masalah pernikahan. Ya. Apa kalau nikah pensiunan nikah itu hilang? Ya. Apa hilang? Pensiun itu hak dia kok. Dia punya hak. Ya. Kalau yang saya dengar, kalau janda misalnya atau ya pensiunan janda dia nikah dianggap sudah punya suami, memang nanti pensiunnya itu hilang karena sudah ada yang nanggung. Tapi yang dikatakan nanti cerai lagi, umpamanya atau mati, pensiunnya kembali lagi bisa. Nah sekarang umpama tidak dicatatkan pemerintah, khawatir pensiunnya hilang, nikahnya sah apa tidak? Kalau nikah tenan ya sah. Itu dicatatkan pemerintah tidak apa-apa kok. Ya nikah cara pemerintah, naik nikah betul ke kenaipan. Ya, dinikahkan oleh naib dapat buku nikah. Terus itu tidak usah dilaporkan ke perbendaharaan negara, ya boleh itu. Nanti tetap dapat gaji. Nah gajinya apa halal apa tidak? Wong itu haknya, dia pensiun ya punya hak, ya. Halal saja, ya. Boleh. Bukan Ustaz, dia menerima pensiun itu dari mantan suami. Suami. Oh, yang telah meninggal. Iya. Terus? Nah, terus dia tetap mau menerima pensiunan itu. Kalau saya sendiri yang saya alami, saya juga menikah dengan seorang juda yang penerima pensiun istri. Ya. Itu begitu beliau apa bapak suami saya harus nikah sah dan saya harus laporkan ke KPKN karena saya takut bukan hak saya. Gitu. Kalau di aturan kan di aturan negara kan kalau orang sudah menikah lagi penerima pensiun dari mantan suami ini kan sudah hilang. Kalau pensiun itu bukan dirinya sendiri. Ya. Terus? Ini mau tetap jadi nikahnya nikah siri biar tetap menerima dua-duanya itu menerima ya, pensiun. Itu nyalai hukum negara. Nanti kalau konangan ya dapat hukuman negara didenda gitu, terus mengembalikan. Ya, kalau konangan terus mengembalikan tuh nanti. Ya, kembalikan. Kalau menurut aturan agama, orang ini aturan agama pensiun-pensiun gitu enggak ada. Ya, itu berarti dia tidak mengikuti apa peraturan yang ada di negara. Nanti kalau ponakan, ya hukumannya hukuman negara. Mungkin suruh mengembalikan pensiun yang sudah diterima selama ini. Ya. Kalau tidak konangan ya tidak apa itu tidak suruh mengembalikan sudah. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ustadz yang baik. Nama saya Ibu Sudarwati dari kelompok pengajian Sukoharjo 2 dan Grogol 4. Saya seorang janda dengan 5 anak, 4 pria, 1 wanita. Yang empat sudah berkeluarga, tinggal satu yang bungsu. Yang wanita dulu bersuamikan polisi, yang dinas di pos lantas Grogol Sukoharjo. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Dulu kan saya butuh uang. Terus saya menggadaikan BPKB mobil sebesar 1,5 juta. Terus selang beberapa lama mobil mau saya jual, BPKB saya ambil. Tapi uang sudah saya lunasi, BPKB tidak juga keluar hingga 2 bulan lebih. Terus saya minta tolong mantu saya yang polisi untuk ngurusi. Urus punya urus, ada kesepakatan mobil mau dibeli dengan harga 28 juta. Dikasih panjer dulu 7 juta. Jika dalam tempo 2 minggu tidak bisa melunasi, maka panjer hilang, BPKB kembali. Yang ya. Mau membeli yang menggade itu. Iya, yang saya gadekan itu. Terus? Perjanjian di atas segel. Tapi yang tanda tangan polisinya itu dan bani motor, karena dalam hal ini saya amanahkan dia yang ngurusi. Ternyata sampai 2 bulan lebih uang belum dilunasi, BPKB tidak kembali. Polisinya cuci tangan, enggak mau ngurusi. Terpaksa anakku sulung yang suruh ngurusi. Urus punya urus, ternyata BPKB digadaikan di Bank Mandiri. Boleh diambil jika ditebus 3,5 juta. Saya minta uang panjer dulu buat ambil BPKB. Dia biar polisinya tadi bilang uang dipinjam dia besok dikembalikan jika dia dapat pinjaman bank. Terpaksa saya cari pinjaman buat nebus BPKB. Dan setelah itu mobil tak jual, harganya jatuh. Cuma laku 20 juta. Dipotong hutang 3,5 juta. Cuma terima 6,5 juta. Setelah polisinya itu dapat pinjaman bank, saya tanyakan uang panjer mobil yang dipinjam. Tapi apa kata dia Pak Ustadz? Dia bilang, ibu minjami uang itu kapan? Lagian ibu kok punya uang sebanyak itu? Lah itu dulu uang panjer mobil, dia bilang kan tanda tangannya saya, yaitu hak saya. Polisi manapun jika ngurus ya begitu. Saya bilang, jika begitu ya percuma saya punya menantu polisi, jika sama saja dengan orang lain. Saya tidak minta uang panjer semua, saya hanya minta gantinya lebih BPKB. Kamu kasih berapa seikhlasmu saya terima. Saya akan sangat berterima kasih. Tapi jika kau tak kasih terus terang, lahir batin dunia akhirat aku tak ikhlas. Percuma kau kusuk ibadah setiap malam tidur di masjid, jika kau mendolimi seorang janda miskin seperti ibu. Dia malah jawab, ibu itu sudah tua, tinggal nunggu siang apa malam, kok masih mikir dunyo. Begitulah Pak Ustadz. Tolong dijelaskan dalam hukum Islam, apa saya yang salah? Padahal saya masih punya tanggungan satu anak. Saya maunya diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dia malah begitu. Apa itu namanya tidak menyalahgunakan amanah? Dia malah bilang, jika ibu mau lapor ke Kapolres silahkan. Tolong Pak Ustadz gimana itu? Terus yang kedua Pak Ustadz, akhirnya polisi itu cerai dengan anak saya 2 tahun yang lalu. Dan selama 2 tahun, dia sama sekali tidak pernah memberi nafkah anak cucu saya itu. Mereka ikut saya. Kadang-kadang dia datang cuma ngasih uang 5.000 dua anak, kadang-kadang 10.000. Tapi jika ia mau mengajak anak-anaknya, terus terang saya tidak boleh. Karena dia tidak pernah ngasih nafkah, apalagi bantu sekolahnya. Apakah perbuatan saya salah Pak Ustadz jika saya tidak mengizinkan cucu saya ikut mereka? Sekian Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah mantu sama mertua kok seperti musuh gitu. Musuhan ya. Ya itu akhirnya kalau memang ini urusan polisi, tidak mungkin itu diatur cara hukum Islam, kan dia gak mau. Ya dah. Nah mestinya itu dilaporkan saja ke atasannya, nanti atasannya yang akan menyelesaikan. Termasuk menceraikan anak istrinya, tidak pernah memberi nafkah, itu nanti ada urusan dengan apa? Sebab anak itu kalau dia sebagai pegawai negeri, dia mendapat tunjangan, anak itu dapat tunjangan. Nah, kalau tunjangan itu anak tidak diberikan, berarti kan dipek bapak itu. Nah, jadi kalau dia memberikan anaknya, andai kata bukan polisi, bukan pegawai negeri, ya, Kalau itu anak, suami dipisah, anak itu tetap tanggung jawabnya suami. Apalagi kalau dia pegawai negeri, polisi kan pegawai negeri tuh. Itu anak itu dimintakan tunjangan dari pemerintah untuk anak. Jadi dia punya hak untuk gaji dari pemerintah itu dia diberi. Kalau tidak diberi, nah berarti dipek bapaknya. Maka urusan ini minta keadilan bagi anak-anaknya, nafkah sampaikan kepada atasannya. Kalau saya yang ngurus kan enggak bisa. Sampaikan kepada atasnya, Kapolres Sukoharjo sana. Terangkan apa adanya, nanti kan terus diambilkan, dipotongkan gajinya nanti. Maaf Pak Ustadz, dulu itu sebelum cerai jatuh, dia sudah menikah dengan itu janda, satu anak perempuan, dengan janda satu anak. Terus anak yang paling besar itu ikut bapaknya. Terus karena suatu sebab saya enggak tahu, terus satu tahun dia cerai. Terus dia kawin lagi dengan janda, dengan dua anak laki-laki. Terus terang itu cucu saya ambil soalnya anaknya. Dia itu dua laki-laki semua, saya takut kalau ada terjadi apa-apa gitu Pak Ustadz. Terus dia bilang, anak boleh diambil, tapi ingat perjanjian tidak boleh minta nafkah sampai anak besar gitu. Saya bilang, ya yang beri nafkah aku Gusti Allah bukan kamu, saya bilang gitu ya. Begitulah Pak Ustadz. Itu kok polisi kok mudah men, kawin cerai. Ya, padahal polisi itu cerai aja susah loh. Cerai aja susah, apalagi mau kawin lagi. Nah itu kawin cerainya jangan-jangan tidak sepengetahuan atasannya. Kalau mau cerai itu biasanya dapat izin atasannya, nanti haknya istri apa, haknya dia apa, itu biasanya diberikan pada haknya. Ini kok gampang menkawin terus kawin lagi, cerai lagi itu. Nah, itu harusnya kalau memang ingin tahu ya sampaikan pada ke atasnya, diceritakan apa adanya, nanti atasan komendannya akan mengambil langkah untuk demi keadilan. Maaf Pak Ustadz, yang saya pengen itu bukan pemimpinnya yang memberi ajaran dia, yang saya inginkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih pelajaran dia Pak Ustadz. Nah, ya kan Allah ya Allah yang saja. Ya. Ya, kalau yang ingin pelajaran Allah ya kamu doa saja, doa. Jangan doa untuk di pelajaran, doa mudah-mudahan Allah membuka hatinya, sadar untuk mempunyai tanggung jawab ngopeni anaknya. Lah gitu, doanya sing apik-apik wae kepada Allah itu. Jangan didoakan ibu orang ngeteng anake muga-muga tabrak motor. Jangan didoakan yang baik. Ya, doakan yang baik lah. Itfa billati ya ahsan. Kalaupun kamu merasa diperlakukan tidak baik, balas dengan kebaikan. Insyaallah Allah akan memberikan kelonggaran, ketentraman orang yang berbuat baik. Orang yang tidak berbuat baik, sekalipun diberi kebaikan kok tidak bisa berbuat baik, itu sudah urusan Allah nanti. Nggih, cukup ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Salatiga, Ustaz. Ya, Salatiga. Nama saya Nur Aini. Ya. Ini pertanyaan titipan. Yang pertama, apa yang menjadi dasar dari Al-Quran atau hadis kalau mertua itu sama dengan orang tua sendiri? Karena teman saya menyatakan katanya berbeda seperti itu. Terus yang kedua, apakah kalau kita itu membaca doa kedua orang tua itu sudah termasuk kita mendoakan mertua seperti itu? Terus yang ketiga, ini pertanyaan titipan juga. Ketika ngobrol dengan suami dan terjadi perbedaan pendapat, kadang suara istri itu agak meninggi. Apakah itu termasuk durhaka pada suami seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi jangan mau dititipi-titipi gitu ya. Bahwa kalau dititipi, nanti saya berikan kamu menyampaikan titipan belum tentu pas. Ya, saya memberikan jawaban titipannya A, B, C, D, nanti kamu sampaikan D saja. Berarti kan tidak lengkap. Ya, ya insya Allah yang sudah mengaji aktif di Salatiga itu yang bertanya mendengarkan. Cuman yang satu itu belum mengaji. Tadi saya SMS suruh mendengarkan itu. Bilang kalau saya yang suruh mendengarkan dulu gitu. Ya, nanti suruh mau lebih baik minta kalau dijelaskan. Titip daripada kamu titip, ayo berangkat bersama-sama, nanti tanyakan sendiri di sana, itu kan lebih baik. Kalau model titipan kabeh ora nek sing teko kene do titip kabeh. Ya. Mau cuma dari salat 3 ya kan lebih jauh salat 4 timbang ora. Mau cari lebih jauh lagi ada gitu loh. Jadi pertanyaanmu apa sama? Apa bedanya mertua dengan orang tua sendiri? Masa gitu enggak tahu? Ya, orang ini bukan tua. Perbedaannya Ustadz, yang ditanyakan itu dia itu sudah tahu kalau misalnya mertua itu hukumnya sama dengan orang tua sendiri. Tetapi yang dia rasakan itu rasanya tetap berbeda seperti itu. Nah, supaya dia lebih mantap, itu katanya dia ingin tahu berdasarkan Al-Quran atau sunnahnya itu yang mana seperti itu. Tidak lah yang bilang kalau orang tua sama mertuanya, kalau orang tua sendiri sama mertua sama tidak berbeda. Siapa yang bilang? Nah, kalau sudah tahu kalau sama itu sing ngandani sapa lah, aku malah kandanono samanya di mana? Ya. Apa yang bilang itu? Nah, saya malah kandanono, saya belum tahu itu kalau orang tua dengan mertua sama itu. Ya. Wong anak laki-laki itu, anak perempuan itu kalau sudah punya suami, yang paling ditaati itu siapa? Suaminya. Sekalipun dia punya orang tua, kalau dia sudah punya suami, kalau orang tua menginginkan memerlukan kebutuhan anaknya perempuan tadi untuk dirinya harus seizin dengan suaminya. Itu anak orang tuanya sendiri itu. Ya. Nah, tetapi kalau anak laki-laki ya walaupun sudah punya istri masih mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya sendiri. Tanggung jawab. Walaupun sudah punya istri, dia tanggung jawab pada orang tuanya sendiri. Kalau anak perempuan, kalau sudah punya suami, dia tidak tanggung jawab sepenuhnya kepada orang mertuanya sendiri, kepada orang tuanya sendiri. Maka itu Allah memerintahkan, kalau mau menikahkan anak, jangan sekedar milih pangkate, milih kekayaannya, tapi supaya dipilih tentang agamanya. Kalau tidak dipilih agamanya, nanti kalau anak perempuan sudah dinikah dirinya, dibawa orang tuanya, ya kehilangan sih, karena baktinya itu pada suaminya, suaminya tidak ngerti pada mertuanya, kan kehilangan ini. Nah, maka seorang suami atau menantu, ya ibu tadi punya menantu kan, yang bertakwa kepada Allah, sekalipun ini kepada ibu mertuanya. Karena hak terhadap anaknya itu saya ambil alih, tanggung jawabnya dan sebagainya, memimpinnya, dirinya, tidak akan melupakan kepada ibunya, ibu mertuanya, anak orang tua atau bapak mertuanya. Kalau memang perlu ditolong, ditolong, itu orang mertuanya sendiri. Tapi hukumnya tetap kepada orang tuanya lebih utama daripada sekedar pada mertuanya. Tanggung jawabnya gitu loh. Nah, maka kalau suaminya tadi orang yang bertakwa, walaupun punya anak perempuan, orang tua tidak rugi karena orang bertakwa ini tahu ini mertua saya, anak perempuannya diberikan pada saya mempunyai tanggungan kepada mertua ini kalau memang orang mertua saya tidak punya dan memang harus saya tanggung menurut kemampuan juga gitu. Karena kalau orang tua sendiri itu bagaimanapun juga enggak bisa cerai. Ya, kalau mertua kalau nanti anaknya sudah dicerai kan sudah ya, hubungannya tetap baik walaupun mertua tapi tidak seperti kepada orang tuanya sendiri. Apalagi yang kedua pertanyaannya tadi apa lagi? Untuk doa kepada orang tua apakah sama untuk mertua? Doa untuk orang tua apa suka? Kalau doa Kalau doamu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun atau Rabbi firli wali walidaya warhamhu, itu ya kepada orang tuamu. Ya, kalau mau doa pada orang tuamu doa muslim, mertuamu ya muslim, tercakup semua itu malah ini. Allahumma firli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Oh, tercakup itu mertua atau orang lain asal dia muslim, muslimat, mu'minin, mu'minat, sudah tercakup doa itu. Kalau kamu berdoanya Rabbi firli wali walidaya, itu ya kepada kedua orang tuamu, bukan mertua. Kalau mau ditambah ya juga tambah dengan mertuanya. Ya Allah ampunilah dosa bapak ibuku dan mertuaku kedua-duanya lah, itu boleh juga. Ya, kalau suara istri agak meninggi, ya, karena sedang bertengkar dengan suaminya, ya, apa itu termasuk duraka pada suami? Lagi bertengkar kok tekok duraka? Ya, namanya bertengkar, seharusnya tidak perlu bertengkar. Maka di dalam Islam itu tidak ada perintah untuk bertengkar, perintahnya bermusyawarah. Kalau terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri, tidak perlu bertengkar. Kembali kalau sama Islam, suaminya muslim, istrinya muslimah, terjadi perbedaan pendapat suami, farudu ilallah wa rasuli. Ayo, mas kita musyawarah saja, kita kembalikan pada Allah, pada Rasulullah, yang benar itu saya atau kamu. Ya, kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, bukan kamu, bukan saya yang benar, tapi yang benar itu Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi tidak usah terjadi pertengkaran, ya usah. Sulaya boleh, pernah terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, sedangkan istrinya Ali itu putrinya Nabi, sedang cekcok. Nah, istrinya Ali pulang purik nek terus kene, purik pulang kepada orang tuanya, kepada Nabi. Nah, sampai di rumah Nabi ditanya, kenapa kamu pulang sendirian? Ya karena sedang cekcok sama suaminya. Nabi gak mau nerima. Gak boleh, kamu harus kembali. Kembali, gak boleh saya terima. Kecuali kalau kamu datang ke sini dengan suami, saya terima. Kamu pulang sendiri, ninggalkan suami, kamu kembali, bikin sampai suamimu ridho. Nah itu lah. Karena ini perintahnya Nabi dan ini perintah bapaknya. Akhirnya Hatimah tadi kembali, padahal masih nesun-nesunan itu, ya. Nah, sampai karena diperintah oleh Nabi atau bapaknya tadi, bikin sampai suamimu ridho, sing marah tadi sampai ridho. Oke, dalam riwayat itu, ya mau negur, wong dinengke, ya lah, ya jaga gengsi tuh. Akhirnya mau mubang-mubang, Ali sedang duduk, dia tawaf ngelilingi mubang-mubang karo dengan senyum-senyum, lakinya Ali tertawa. Wes damai kalau sudah itu. Ya. Lain dengan kita, kalau anak wedok mulai rak tekan sebabnya apa? Ngene-ngene, ya wes aja bali, nek ra diparani aja bali. Nah ini lah. Nah aku nek diparani bojomu, engko yang jawab aku, anaknya delik ki rentuk metu, engko yang jawab aku. Nah, berarti orang ngajak rukun, wong tuane kadang-kadang ngajak malah gubrah itu. Kalau cara Islam tidak boleh begitu tuh. Istri pulang sendiri tanpa suaminya, apalagi sedang marah, tidak diterima. Harus dikembalikan sampai marahmu itu sampai reda. Mau padu saya ke damai gitu. Itu Islam, memang tuntunan Islam itu indah sekali. Kalau ada perselisihan itu tidak berkepanjangan. Gitu. Terus habis toh ini. Ya apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tumiarti dari Sanggrahan Kali Tekuk Semen Gunung Kidul. Oh iya. Kali Tekuk. Iya. Kali Tekuk. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang terhormat Dr. Andes Ahmad Sukino. Saya ini sakit perut. Lalu saya periksakan ke dokter, kata dokter sakitnya emah. Lalu saya dikasih obat dan saran dokter tidak boleh terlambat makan. Kalau terasa perutnya sakit, disuruh makan lalu minum obatnya yang sudah ditentukan. Pertanyaan saya, Seandainya sakitnya itu bulan Ramadan, kan seharusnya umat Islam semua diwajibkan puasa. Kalau saya menurut saran dokter, bila terasa perutnya sakit, disuruh makan, itu jadinya kan saya melanggar peraturan agama. Itu saya minta penjelasannya, Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua, seandainya satu bulan Ramadan tidak puasa, lalu membayar fidyah, boleh kan atau enggak? Jika boleh, membayarnya kepada panitia masjid dulu atau langsung kepada orang yang wajib menerima zakat, Pak Ustaz. Saya minta penjelasannya. Sudah? Belum. Satu lagi, silakan. Untuk Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino dan semua petugas-petugas di gedung MTA di sini, bila ada kesalahan-kesalahan saya minta maaf. Dan saya mohon doanya, sepulangnya saya dari sini dan semua Bapak Ibu kajian, jangan sampai menerima halangan satupun apa, sampai di rumahnya masing-masing. Sekianlah, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan ditertawakan. Iku sing gawe iki sesasi lagi tadi. Jadi Bu, dokter menyarankan karena sakit mah. Nek nurut perintah dokter berarti melanggar larangan agama. Maka jangan mau sakit. Ya. Kalau puasa kok suruh makan, lah karena sakit kamu. Sedang Allah membolehkan. Kalau memang sakit, boleh tidak puasa. Kalau sakit, boleh tidak puasa. Nah, puasa yang ditinggalkan karena sakit, nanti diganti di hari lain. Ya, lah kalau satu bulan puasa, tidak puasa karena sakit, dibayar fidyah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang boleh membayar fidyah meninggalkan puasa itu kalau karena berat, mungkin hamil, karena kehamilannya berat untuk berpuasa. Karena bekerja keras, karena pekerjaan berat, sehingga berpuasa berat. Nah itu kalau sakit tidak boleh diganti dengan membayar fidyah. Bayar gantinya harus puasa di hari lain setelah sehat. Ya mudah-mudahan, ini puasanya masih besok bulan Juli. Maka sekarang ngemil dulu, makan terus ya. Ya sehingga pas puasa, sehat gitu lah. Ya mudah-mudahan. Dan jangan khawatir, nanti kalau puasa, kalau sakit lagi bagaimana? Nabi kita itu mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Artinya, kalau orang sehat, kalau puasa jangan khawatir kalau nanti sakit. Ya, orang sehat kalau puasa tambah sehat. Ya kan? Tapi kalau orang sakit jangan puasa. Karena orang sakit itu kalau apalagi mana di kalau puasa mengganggu sakitnya, lah maka dokter menyarankan jangan puasa. Tetapi bukan berarti bebas nanti hari lain terus sehat diganti puasa yang ditinggalkan tadi. Disahurlah itu. Ya, terusnya itu toh pertanyaannya dua itu kan. Ya, sudah. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Kita semua pulang dalam keadaan sehat walafiat sampai di rumah tidak ada halangan apapun. Lah ibu tadi kali tekuk tadi, jangan hanya sekali aja. Mudah-mudahan bisa istiqomah datang di sini. Ya, apa lagi? Nomor lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Samsudin dari Ngawi, Kecamatan Paron. Oh Ngawi ya, mari. Ingin menanyakan yang ada hubungannya dengan hari kiamat, Pak. Iya ya. Karena sedikit banyak saya juga sering memberikan ceramah, jadi mungkin yang pernah saya berikan sesudah saya mendengar pengajian dari sini, kok ada yang mesti harus kita cabut gitu maksudnya. Iya. Ini soalnya begini, Pak. Saya oplos yaitu antara ayat yang satu dengan yang lain. yaitu surat Bani Israil yang mengatakan Allah Syaitun Yajim wa kula insanim amzanam ta'iru fi unukihi wa nihilu ya maki mati kita bayarku mangsura ikra kitabak kafab nilalika ngalaika hasibah. Kemudian kita hubungkan dengan surat Al-Qariyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi nisatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kemudian kita ambil salah satu hadis yang disebutkan di itu hadisnya dari Sa'ad bin siapa ini Pak Alim? Yang rawinya adalah Bukhari, yang hadisnya bunyinya demikian Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ya. Iza taqal ahli jannati jannah wa ahluna naro qala wahu man anak orang fi qalbihi miskul habat min ghazalin min imanin fa uhriju falah payah rujun. Nah itu secara singkat saja Pak, ini tidak saya beberkan seperti kalau dimintai pengajian. Itu saya mempunyai kesimpulan bahwa kalau menurut itu ya, kalau tadi azanul ta'iruhu itu saya katakan di sana bahwa manusia ini dikalungkan dua klip, PCG, PCG klip. Kemudian nanti kalau hari kiamat akan dilayarkan di VCD player. Kemudian suruh melihat sendiri semua amalannya itu. Nah, kalau dihubungkan dengan Al-Qariyah tadi, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau menurut Al-Qariyah, yang lebih besar langsung masuk surga, yang lebih kecil langsung masuk neraka. Dan Pak Sukino kan dulu juga mengatakan tidak ada orang dari neraka itu masuk ke surga atau orang yang ke surga itu masuk neraka dulu, enggak ada. Kata ya dan sama bisa milikiat itu ta. Nah, kemudian ini kok ada hadis ini sokah manda. Nah, itu saya hubungkan, akhirnya saya memberikan kesimpulan. Artinya kalau Anda-anda ini tidak ingin masuk ke neraka dulu, marilah kita rekaman sebelah kiri ini kita hentikan. Kemudian kita pindahkan rekaman sebelah kanan yang baik-baik saja supaya nanti bisa melebihi jumlahnya dari yang sebelah kiri yang jahat tadi. Nah, akhirnya sesudah diadakan hisab yang lebih berat langsung masuk surga, yang lebih ringan langsung masuk neraka, tapi dalam hadis ini tadi kok disebutkan? Berarti kalau bisa bilang begitu. Itu nanti mau syarat Pak, kalau memang ini soalnya ya soal akidah kadang-kadang ya repot juga nanti kalau tidak diralat. Seperti Pak Kino ngelarat gak tenaga dalam pada murid-muridnya itu ya. Gitu. Nah ini maksud saya demikian, saya terangkan bahwa sebenarnya kalau sudah dibandingkan antara yang baik dan yang jelek ini, yang baik lebih banyak langsung masuk surga, yang jelek ini masih masuk neraka dulu asalkan begitu saya kata tidak musyrik kafir atau munafik, karena munafik itu adalah kafir yang terselubung. Ini nanti masih diperhitungkan selisihnya, kalau baik yang jelek selisihnya inilah yang ampunannya lewat perantaraan dengan neraka. Tapi kalau ampunan itu masih hidup artinya kita ibadah. Nah ini keliru apa tidak Pak saya memberikan dengan demikian ini. Karena saya menghadapi ya saya ini balik kampung dan kampungan, jadi memberi pengajian pada orang-orang kampung itu orangnya masih dekat dengan nyadran dan sebagainya itu. Nah itu kadang-kadang saya menarik supaya dia itu kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Itu saya jelaskan begitu sampai jelas itu. Saya juga mantap juga cara-cara memberikan penjelasan karena saya yakin itu hadis di yang dihasilkan tadi cokeh katanya begitu. Nah, ini bagaimana Pak Sukino pertama itu. Pokoknya divisinya saya memberikan keterangan itu salah apa benar. Kemudian yang kedua, dikatakan kalau hari Jumat ya seolah-olah apa? Enggak ada sholat duhur. Karena saya sendiri kalau tidak kebenaran tidak Jumat, sholat saya tetap duhur Pak. Kemudian tadi ada hadis yang dikatakan sana ya, sholatu jamaati tahu min sholatu fardhi bisa min sunnah darajah. Ini berlaku khusus untuk sholat wajib apa semua sholat? Itu saja yang baru bisa saya tanyakan. Sebenarnya saya banyak persoalan Pak, karena hubungan saya dengan masyarakat desa. Jadi nanti kalau datang lagi mungkin saya masih bawa pertanyaan-pertanyaan yang di situ merepotkan saya sendiri untuk mengambil hati orang-orang tersebut. Kalau nyadran saya kemarin saya tanyakan sudah tidak mau nyadran. Mbak buat tahu sawis-sawis cengrohin apa mbunan. Demikian Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang pertama itu tadi Pak, masuk surga mampir neraka dulu. Jadi ya. Kelebihan kejahatan ini yang diampunannya lewat. Oke, sudah api bisa neraka. Dipahami Pak. Asalkan tidak tadi saya katakan tadi. Ya. Insya Allah arah pertanyaannya sudah bisa dipahami. Munafik itu. Nah, kalau dunia dosanya menipu apa itu masih bisa diampuni. Ya, ampunannya kalau sudah meninggal ya itu disiksa dulu. Gini kan Pak, terima kasih ada bapak-bapaknya. Ya. Jadi tentang dosa, ya masuk neraka dulu, masuk surga. Hadisnya sahih itu, ya betul. Hadisnya sahih. Tetapi pemahamannya yang harus diperhatikan. Nabi kita mengatakan dalam satu hadis, iman itu walaupun sedikit bisa memasukkan orang ke dalam surga. Maka tadi kan ada hadis kan, nanti banyak orang itu dilihat, dicari siapa yang masih punya iman, sedikit nanti dipancing mlebu swarga. Gitu kan? Hadisnya sahih itu. Jadi masuk neraka dulu, terus nanti akan dikelilingi oleh Nabi. Siapa yang mempunyai iman walaupun sedikit nanti akan dimasuk pancingi masuk surga kabeh. Itu kan? Maka iman itu rasa okeh-okeh. Ya, sithik wae kok akhire masuk surga walaupun harus lewat neraka dulu kan gitu kan? Tapi kalau kita membaca surat Al-Qur'an itu, ya orang masuk neraka tidak mungkin masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Itu Quran. Quran itu la roiba fih, tidak diragukan. Bahwa itu ditafsir bagaimanapun juga, ya begitu bunyinya. Lah hadis tadi kalau sahih atau meragukan? Kalau sahih ya tidak meragukan. Pemahamannya yang harus diluruskan. Ya. Kalau kami memahami iman walaupun sedikit bisa mengangkat masuk surga itu, maksudnya bukan setelah masuk neraka di dunia ini. Ada orang, ada riwayat, hadisnya sahih juga. Sudah membunuh 99 orang. Ingat gak ini? Terus dia dihantui dosa, masa sudah membunuh 99 orang. Terus tanya kepada seseorang yang dianggap alim, ngerti. Saya itu sudah membunuh 99 orang. Tapi hati saya tidak tenang, banyak dosa. Apa mungkin saya bisa untuk bertobat, mohon ampun. Kebetulan yang ditanya tadi, lawang membunuh satu orang saja dosa besar, apalagi 99. Tidak mungkin kamu diampuni. Bunuh sisan orang itu. Genep 100. Gandewes gede, sudah besar dosanya, tidak mungkin diampuni sisan-sisan gitu loh. Maka yang ditanya tadi, tapi ya, telah membunuh satu orang, genep 100 apa tenang? Tidak, makin dihantui dosa. Makin dihantui dosa lagi. Ya ketemu seorang alim, menceritakan itu, terus menanyakan apa masih diampuni. Nah ini, nah itulah, diberi tuntunan. Oh Allah mau mengampuni dosamu. Kalau kamu mau bertobat, tunjukkan caranya jalan bertobat. Allah kan mengatakan juga wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'adis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin. Ya, segeralah kamu mohon ampun pada Allah yang mempunyai surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu membunuh orang 100 orang sama ini karena kamu masih kafir, sekarang kamu jadilah orang Islam, tobat. Sholat, udah waktu lah belajar ke tempat sana. Satu orang alim untuk mempelajari sholat, untuk masuk Islam lah. Kalau belum sholat kan belum Islam. Maka kalau kemasuk Islam, di dalam surat Al-Anfal 38, siapa yang kafir kemudian masuk Islam, semua dosanya diampuni. Kalau semua dosa diampuni, sudah tidak ada dosa lagi. Nah, ternyata dalam riwayat itu, dalam perjalanan, orang ini baru berjalan menuju ke tempat untuk dia mohon pengajaran jalan bertaubat tadi, di jalan mati dia. Mati. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi, malaikat pencatat kebaikan dan pencatat kebaikan ini sampai bertengkar. Digambarkan, malaikat bertengkar kan ya mungkin ya. Maksudnya Nabi membuat gambaran biar mudah dipaham. Yang mencatat kebaikan ini mencatat, ini sudah masuk. Mati fisabilillah, perjalanannya sudah menuju ke jalan yang benar. Yang satu, mengatakan ini belum, karena belum. Ibaratnya masuk Islam, baru akan masuk Islam, belum jadi orang Islam. Maka mati belum Islam. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, coba sekarang diukur. Nah, diukur jarak dari rumah dia menuju ke tempat yang dituju tadi, dengan jarak dia mati ke tempat yang dituju itu jauh mana? Yang punya malaikatnya punya meteran barang. Nah, maksudnya ini ukur kecenderungan hatinya. Ya, maksudnya dari rumah berangkat tadi mati di jalan. Itu dengan di tempat mati, dengan tempat yang dituju, jauh mana? Ternyata dalam riwayat itu sudah lebih dekat ke tempat yang dituju. Lebih dekat ke tempat dituju. Itu maksudnya, dia betul-betul dalam hatinya itu sudah tobat mau masuk Islam dan menempuh dalam perjalanan itu untuk menuju ke tobat. Nah, ternyata di jalan mati, matinya sabilillah. Nah, ini kalau dipikirkan, imannya kalau dibanding dengan kafirnya kan cuma sedikit imannya. Dia dua kafir sampai bunuh 100 orang, dia iman baru sedikit mau berjalan menuju tempat tobat tadi mati. Nah, ini maksudnya iman walaupun sedikit bisa membuat dia masuk surga, karena dengan iman masuk dia menjadi orang Islam tadi, kafir dosanya selama hidup diapura kabeh, diampuni semua. Ya. Nah, amalan imannya seberapa? Bisa membawa dia masuk surga. Nah, itu maksudnya Nabi mengatakan iman walaupun sedikit bisa masuk surga itu kalau seperti itu. Ya dah? Orang kok iman sedikit sudah ada orang Islam. Ya, salatnya mestinya 5 kali sehari semalam. Ya, saya cuma 2-3 kali. Ya iman sedikit tuh. Kadangkala ya salatnya salat Jumat saja. Walaupun sedikit kan punya iman mau salat Jumat. Ya, nanti masuk surga ya mau, tapi lewat neraka dulu. Tidak begitu. Maka pemahamannya yang perlu diluruskan. Namun, kalau tetap memahami orang semua masuk neraka dulu sampai di sana, nanti baru masuk surga, silakan. Hanya saya mengajak seluruh warga MTA, kalau ingin masuk surga, jangan lewat neraka dulu. Tak ajak. Kalau kamu kepengen lewat neraka dulu, tunggu sampai ada unta masuk lubang jarum, kalau ingin masuk surga. Itu kata Allah begitu. Kalau saya memahami tunggu sampai ada unta masuk lubang jarum itu maksudnya orang sudah kebacut masuk neraka tidak mungkin akan masuk surga. Nek cara jone tangeh lamun gitu loh. Ya. Tapi kalau orang memahami, nah kalau orang menghendaki Allah menghendaki masuk surga ya bisa, apa? Unta masuk lubang jarum ya bisa. Bisa, memang Allah menghendaki apa saja bisa kok. Gitu. Tapi tidak mungkin gitu loh. Kalau dipolke lagi, tidak usah nunggu unta masuk lubang jarum. Kalau Allah menghendaki, orang kafir tidak pernah sholat dimasukkan surga. Bisa enggak? Bisa kalau Allah menghendaki. Gitu. Sebaliknya, orang yang bertakwa, sholatnya sregep, ibadahnya rajin, sudah. Amalnya baik, banyak sekali. Kalau Allah menghendaki masuk neraka, bisa enggak? Bisa. Tapi enggak mungkin. Karena apa? Allah membuat neraka itu u'idat lil kafirin. Disiapkan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang kafir. Tidak mungkin ada orang Islam atau orang bukan kafir kok masuk neraka. Enggak mungkin. Kok tidak mungkin? Tidak mungkin Allah akan salah letak, keliru menempatkan itu tidak mungkin. Allah sudah disiapkan untuk neraka untuk orang kafir lah. Itu ada ada orang Islam baik kok masuk neraka, apa keliru Allah itu? Nanti kan protes yang MK nanti. Ya? Tak mungkin itu. Sebaliknya, Allah membuat surga itu untuk orang takwa. Tidak mungkin orang neraka masuk, orang apa kafir masuk surga, ya tidak mungkin. Namun yang masih memahami begitu silahkan. Lana amaluna walakum amalukum. Kita bukan mengkufuri hadis, bukan ingkar sunnah. Pemahaman hadis itu tadi tidak sepaham dengan pemahamanmu. Kalau kamu menganggap yang dosa masukkan dulu diusek-usekin neraka, setelah bersih dosanya baru masuk surga. Kalau kita memahami iman walaupun sedikit tidak jadi masuk neraka karena nerakanya dari tempat orang kafir, sehingga jadi orang yang beriman, dosa-dosanya ketika kafir dihapus dengan keimanannya tadi. Innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Satu contoh lagi, di dalam surat Ali Imran 103. Ya. Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallah alaikum idkuntum a'ta'am fa'alafa bainal qulubikum fa'asbahtum binikmati ihwana. Ini, wakumtum ala syafah kufratim minan nar fa'angkotaku minha. Kamu sudah berada di jurang neraka. Di tepi jurang neraka. Kemudian diangkat oleh Allah. Selamatkan dari neraka tadi. Nah, maksudnya apa? Bukan dia itu sudah mangkring-mangkring di jurang neraka, bukan. Ya, sudah kok ini emper-emperin rokok terus diangkat, bukan. Itu masih di dunia itu. Maksudnya, kalau kamu berperang, dalam keadaan kafir sama berperang, kamu nanti mati, kamu masuk neraka. Mati dalam kafir. Nah, dengan pertolongan Allah diberi Islam, Islam masuk di hatimu, kamu menjadi orang Islam, maka kamu berhenti dari peperangan tadi. Sehingga tidak kamu mati dalam kafir, wong berhenti yang tadinya bermusuhan malah Pak menjadi kamu bersaudara. Sehingga kamu dari kekafiran dijadikan menjadi diangkat menjadi orang Islam tadi seolah-olah kamu diangkat dari jurang neraka, diangkat ke surga. Itu maksudnya di dunia ini, bahkan bukan jurang neraka tenan, karena bukan. Nah, kalau kamu tadi perang dalam keadaan kafir mati nyemplung neraka tenan. Nah, kamu belum sampai mati, kamu sadar masuk Islam. Lah, kamu diangkat dari jurang neraka tadi. Jadi maksudnya itu bukan kok masuk neraka dulu baru diangkat. Nah, gitu ya. Paham ya, Bapak? Perkara memahami begitu silahkan. Ya, monggo saling menghormati. Saling menghormati. Ya, Bapak mau bercita-cita masuk neraka dulu saya enggak apa-apa, mau silahkan. Kalau saya tidak mau. Kalau mau masuk surga, jangan sampai lewat neraka dulu. Gitu. Sudah tak? Kalau biasanya orang yang memahami bahwa mas orang semua masuk neraka walaupun nanti punya iman sedikit nanti akan dipancing masukkan surga, itu cara beragama biasanya ora tenanan, tidak serius. Ya, wong akhirnya ya masuk neraka. Sajane neraka itu penak gitu loh. Padahal siksa api neraka yang paling ringan kalau kaki kita menginjak bara api neraka, net gitu otak ini mendidih. Ya. Padahal kamu di neraka berapa lama? Sebenarnya kalau kita semak Al-Qur'an, ya, itu seperti pemikiran orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Saya tidak mungkin akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi saya masuk neraka dulu tapi nanti masuk surga. Itu orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Terus Nabi disuruh menyatakan, katakan Muhammad, apa Allah pernah menjanjikan kamu, kamu nanti masuk neraka sebentar, atau itu angan-anganmu sendiri? Nah, kalau kita nanti masuk neraka sebentar, apa angan-anganmu, apa janji dari Allah? Coba dibaca ayatnya itu. Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat, surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah, ayat 80. Waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini kan, orang Yahudi itu siap masuk neraka, tetapi hanya sebentar gitu loh. Karena dia mengimani nabi-nabi yang lain, dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Dia tidak menyadari kalau dia tidak mengimani Nabi Muhammad, itu pun termasuk mengkufuri nabi-nabi mereka sendiri. Jadi anggapannya kalau tidak iman nabi satu aja kan, andai kata dosa cuma sedikit. Nanti kalau saya masuk neraka, ya hanya sebentar gitu loh. Lantamasanan nar tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Maka Nabi disuruh menanyakan, tanyakan ya Muhammad kepada mereka, apakah Allah pernah berjanji kepadamu bahwa kamu nanti masuk neraka hanya sebentar? Kalau Allah tidak berjanji kok kamu mengatakan begitu, ta'antum menurut angan-anganmu sendiri. Nah, itu kan? Jadi kalau orang menganggap saya nanti masuk neraka sebentar atau masuk surga, itu pemikirannya seperti pemikiran orang Yahudi tadi. Gitu? Maka kita jangan ikut-ikutan. Kita bukan mengingkari hadis Nabi. Hadis Nabi tadi pemahamannya yang perlu disesuaikan dengan pemahaman Al-Quran. Jadi Quran kalau dengan hadis, Qurannya jelas la raiba fih, tidak perlu diragukan kebenarannya. Kalau hadis sahih jelas itu juga benar. Kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, itu mesti pemahamannya yang kurang pas. Maka supaya bisa pemahaman sama, ya dalam agama istilahnya ditakwil Qurannya jelas. Hadisnya ditakwil diartikan pengertian yang cocok dengan Quran. Maka dengan perbandingan-perbandingan tadi, kalau Allah memperumpamakan orang diangkat dari neraka kemudian diselamatkan, bukan berarti dia itu sudah masuk neraka. Dia diangkat dari jurang neraka. Ya. Fa'angkodaku minha, kamu diangkat dari jurang neraka karena kamu sekarang menjadi orang Islam. Andai kata kamu tidak Islam, kamu dalam keadaan perang-perang, dalam keadaan kafir, mati. Mati dalam kafir itu neraka. Tapi dengan Islam disebarkan oleh Rasulullah, kamu menerima Islam sehingga tidak kamu melanjutkan perang, kamu menjadi bersaudara. Lalu itu diibaratkan oleh Quran itu, kamu diangkat dari jurang neraka. Dan surat Ali Imran 104 nanti dibaca. Dari 103 sampai 104. Itu jangan dipahami masuk neraka tenang terus diangkat. Itu belum. Jadi pemahaman-pemahaman yang begitu itu kadang timbul perbedaan. Gitu. Kalau memahami hadis berbeda dengan Quran, kita harus yakin Qurannya yang betul. Bukan hadisnya yang salah, pemahamannya yang perlu diluruskan. Ya, saya rasa cukup, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ada yang menyerahkan simat. Penyerahan simat dari Bapak Kasmudi, Bandungan, berupa dua keris kecil. Kemudian kembang dari logam. Kemudian tiga cincin, satu batu akik dan batu putih seperti telur. Ada juga sabuk hitam tulisannya Arab dan kain bertulisan Arab. Semuanya khasiatnya untuk kewibawaan dan penglarisan. Kewibawaan dan apa? Penglarisan. Penglarisan. Sebentar ini sabuknya ini. Ini yang macam gini di lemari sudah banyak sekali. Mungkin bapak-bapak masih ada yang punya toh? Wis dinggonen nganti mati nek kepengin mlebu neraka. Ya. Nah ini yang membuat-buat begini ini sudah mungkin sudah tandu banyak terus rumah kira 2 MTA kan ora payu kan nesu terusan. Nah ini sudah terlanjur dibuat banyak mungkin. Ya, di dalamnya ada apa tulisan Arab dijahit. Nah, inilah meremehkan Al-Quran ini sebenarnya. Terus? Berikutnya dari Bapak Saimo Gunung Kidul berupa Bromo. Apa? Bromo, San. Bromo. Khasiatnya untuk penglarisan dalam usaha agar sukses. Padahal yang punya itu sendiri karena diserahkan kita mesti tidak sukses itu. Andai kata sukses enggak mungkin diserahkan. Ya kan? Yang, nah, yang ketiga dari pendengar radio berupa tiga buah keris, tidak disebutkan nama dan khasiatnya. Kemudian juga berupa kain putih dan satu botol minyak, juga tidak disebutkan khasiatnya. Ya. Sudah. Ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.